kami selalu memujimu ya Allah, sebagaimana layak kau dipuji sebagai pencipta. Kami selalu memujimu dengan kalimat yang mulia, Alhamdulillah, karena engkau telah menggantungkan segala nikmat yang kau berikan kepada kami dengan kalimat itu. Kami memujimu ya Allah dengan kalimat Alhamdulillah, karena memang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau. Tidak ada sekutu bagimu. Engkau zat yang berdiri sendiri, zat yang maha hidup, dan yang zat mampu mengerjakan apapun dia inginkan. Kami pun membacakan salawat dan taslim kepada Nabi Muhammad SAW, sebagaimana engkau telah memberikan salam kepada beliau bersama dengan malaikat-malaikatmu. Saudaraku seiman rahimani rahimakumullah, melanjutkan bahasan kitab Minhajul Muslim, dan kita masuk malam ini ke pasal ke-14, masalah wasilah. Wasilah memiliki beberapa makna. Yang pertama adalah wasilah itu berarti sebuah tempat di surga yang tertinggi, tidak bisa didapatkan kecuali oleh nabi-nabi saja, bahkan hanya akan didapatkan oleh satu orang nabi. Ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari, kalau kalian mendengarkan muadzin mengucapkan azan, maka ucapkan seperti apa yang dia ucapkan. Jadi kalau muadzin mengatakan Allahu akbar Allahu akbar, kita juga mengatakan Allahu akbar Allahu akbar seterusnya. Kemudian pada saat tiba hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, maka ucapkanlah la haula wa la quwata illa billah. Lalu mintalah, lalu bacalah salawat untukku dan mintalah wasilah untukku. Jadi kita membaca salawat setelah dengarkan azan, salawat Ibrahim yang kita baca di tahiyat terakhir, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, seterusnya. Kita baca ini, kemudian kita meminta al-wasilah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita tahu doa yang kita baca habis azan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammati was-salati al-qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmuna lilladhi wa'adta. Ada kalimat al-wasilah di situ. Kata para ulama, al-wasilah adalah a'la manzilatil jannah, tempat yang tertinggi di surga nanti. Dan dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, sesungguhnya al-wasilah adalah tempat tertinggi di surga dan tidak layak kecuali hanya satu orang saja, dan aku berharap akulah penghuni al-wasilah itu. Siapa yang meminta wasilah untukku, dia akan mendapatkan syafaatku, pertolongan Nabi SAW di hari kiamat. Ini makna yang pertama dari al-wasilah. Jadi nanti di surga itu ada miliaran, bahkan banyak sekali istana-istana. Puncaknya itu adalah namanya al-wasilah, tapi ini diperebutkan antara nabi-nabi. Dan Nabi Muhammad SAW berharap beliaulah pemilik istana itu. Siapa yang meminta syafaat, siapa yang meminta wasilah untuk Nabi SAW dapat syafaatnya, pertolongannya hari kiamat. Makna yang kedua, dan ini yang kita fokus bahas malam ini, al-wasilah adalah jalan yang ditempuh oleh seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tentu di sini yang dimaksud adalah jalan-jalan yang masyru', yang diperintahkan. Karena ada juga jalan-jalan yang dibentuk oleh sebagian orang mengatasnamakan pendekatan diri kepada Allah, tapi bukan wasilah. Karena wasilah ini definisinya adalah jalan yang dititih oleh seseorang guna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang dimasyru'kan. Masyru' ini maksudnya diperintahkan. Salat, puasa, haji, ibadah-ibadah umumnya yang sudah ada perintahnya. Tapi kalau ada orang mengatakan saya mendekatkan diri kepada Allah, tapi yang dia lakukan adalah tidak pernah diperintahkan oleh Allah, ini tidak masuk dalam wasilah. Jadi wasilah justru yang ditekankan. Seorang muslim dan muslimah harus selalu berwasilah mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala dan langkah awalnya adalah menuntut ilmu syar'i, sehingga dia tahu mana yang Tuhannya mau, mana yang dia tidak mau, mana yang dia perintahkan, mana yang dia larang, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang haram, mana yang makruh. Dia tahu. Dia tahu mana hal-hal yang menyebabkan ibadahnya diterima. Dia tahu juga amal-amal apa, perbuatan apa yang membuat ibadahnya tidak diterima, yang membatalkan. Sholat misalnya, wudhu yang benar, menghadap kiblat, tutup aurat, gerakan dan bacaannya benar, masuk waktu sholat, ada syarat-syaratnya. Dan dia menghindari semua yang bisa membuat ibadahnya tidak diterima. Batal wudhu, najis, ya, makan misalnya sambil sholat, dan seterusnya. Maka itu berarti dia memahaminya, dan itu termasuk wasilah. Itu termasuk wasilah. Memahami apa yang harus dia tempuh untuk mengenal Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Tangga pertamanya adalah ilmu. Setelah ilmu, maka masuk ke tangga kedua, amal. Praktekin ilmu itu. Jadi ini tidak bisa dilepas satu sama yang lain. Syekh Abu Bakar rahimahullah menjelaskan kepada kita pasal ke-14 wasilah. Seorang muslim beriman bahwasanya Allah Azza wa Jal mencintai amal salih. Allah menciptakan amal baik dan amal buruk. Allah ciptakan semua. Tapi Allah Subhanahu wa taala hanya menyuruh kita mengerjakan apa yang baik saja. Yang buruk disuruh jauhi. Dan Allah hubungkan perbuatan yang baik itu dengan janji-janji. Pahalalah, pengampunanlah, surgalah, rahmatlah, derajat yang tinggilah, seterusnya. Dan Allah hubungkan apa yang dia larang, zina, riba, mencuri, riba, fitnah, semuanya, durhaka dengan orang tua, diikuti dengan ancaman, dan nanti puncaknya adalah masuk neraka. Dan sudah dirincikan semuanya. Dan kata beliau, seorang muslim beriman, dia tahu, karena dia punya ilmu, dia belajar bahwasanya Allah Azza wa Jal mencintai amal saleh dan perbuatan yang terbaik. Amal saleh sebuah poin, tapi kalau amal saleh dicari yang terbaiknya, itu poin yang lain, namanya afdaliyah. Jadi Bapak Ibu, kita ini dianjurkan jangan stuck di satu kelas. Kita kalau sekolah dulu kita tahu, dari kelas 1 SD berusaha naik kelas 2, berusaha naik kelas 3, berusaha terus sampai jenjangnya luar biasa gitu. S2, S3 sampai sudah selesai kasih lagi karya tulisan ilmiah jadi profesor. Kita kejar tahapan. Orang yang mengejar jenjang ini dia dapat. Tapi ada orang enggak stuck di situ, dia enggak mau. SD enggak selesai, gak mau sekolah sama sekali, akhirnya semua jenjang yang semestinya diambil prestasi ditinggalkan sama dia. Ingat, di dalam Islam kita disuruh untuk mengejar yang terbaik dengan istilah afdaliyah. Afdal, afdal. Jadi jangan Bapak Ibu dengar istilah afdal ini seakan-akan cuma opsi pilihan. Bukan, itu target. Kalau afdalnya kita sholat di awal waktu, maka itu target. Bukan opsi, bukan pilihan itu. Kalau afdalnya pada saat saya punya 10.000 dengan 1.000, saya mengeluarkan 10.000, maka afdalnya yang dikejar. Dan harus ada upaya untuk itu. Kalau enggak kita stuck di satu tempat. Saya berikan contoh pada pertemuan kita yang lalu. Kalau ada dua orang pegawai masuk di satu perusahaan, dua orang ini sama-sama jadi staf biasa, pegawai biasa. Yang satu punya target, yang satu enggak punya target. Begitu dia masuk jadi pegawai, gajinya 2 juta, jam kerjanya sudah jelas, sudah ada pakai baju seragam, sudah deh cukup di sini. Ini si A misalnya. Si B berbeda. Si B begitu masuk jadi staf biasa yang paling pertama, hari pertama dia petakan tuh perusahaan. Jenjang karir di perusahaan ini apa saja nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fasilitasnya apa saja itu? Oh ternyata di sini ada gajinya sekian, ada fasilitas ini. Oh ternyata di sini gajinya sekian, ada fasilitas ini. Terus target tertingginya misalnya dirutnya, dia jadikan sebagai targetnya. Kita temukan dua pegawai ini 10 tahun kemudian yang A tetap pada tempatnya, yang B berhasil jadi direktur. karena dia punya target. Kalau kita lagi kuliah di kampus, nilai tertinggi adalah 10, nilai terendah adalah 6, di bawah 6 tidak lulus. Kalau ada orang targetnya 10, maka dia bisa dapat nilai 10 atau minimal 8 atau 9. Karena target dia yang tertinggi. Kalau ada orang targetnya cuma lulus saja 6, bisa 6 atau bisa di bawahnya. Ini sebuah poin, kaidah hidup dalam Islam, kita disuruh berprestasi. Tapi prestasinya sesuai apa yang Allah tuntun. Kita boleh mengejar rezeki yang terbaik, boleh pakai baju mewah, baju bagus, mahal, boleh pakai mobil bagus, boleh punya rumah yang luas, boleh punya harta yang banyak. Tetapi di sini dengan jalan yang Allah perintahkan. Enggak boleh dengan jalan yang lain, ada istilah halal dan haram. Enggak bisa menipu orang, enggak bisa buat nota palsu, enggak bisa riba, enggak boleh zalim. Produknya harus jelas dan banyak perintah agama dalam ekonomi syariah. Nanti akan ada bahasan kita sendiri masalah ekonomi Islam, tapi itu nanti ada bahasannya. Yang jelas kita bicara wasilah, cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala hanya boleh dan benar kalau mengikuti apa yang diperintahkan, masyru', dimasyru'kan. Kata beliau, saya ulangi paragrafnya, perhatikan. Seorang muslim beriman bahwasanya Allah Azza wa Jalla mencintai amal saleh. Berarti Allah suka tuh kalau kita berbuat semua ketaatan. Dan perbuatan amal saleh itu yang terbaik. Kejar yang lebih baik lagi. Jangan stuck di situ. Kalau kita biasanya malam hanya sholat 2 rakaat, mulai nanti malam berkembang jadi 4, minggu depan 6, minggu depannya 8. Kalau tadinya kita cuma baca dalam, kalau sudah berkembang bagus sampai paha tahap itu, kita biasanya baca cuma surah-surah pendek di juz 30. Mulai tahun 6 bulan akan datang, target saya harus bisa membaca 1 juz dalam sholat malam saya. Apalagi sholat sunnah boleh pegang Quran, nggak ada ruginya. Fatwa ulama sudah boleh, karena dia sholat sunnah pegang Quran sambil baca. Dekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Target lagi 1 juz sudah, 2 juz, 3 juz, seterusnya. Jadi kita jangan stuck di situ. Kata para ulama, beruntunglah orang yang hari ini lebih baik daripada kemarin, dan sempurnalah seseorang kalau esoknya lebih baik daripada hari ini. Memang harus begitu. Jangan stuck, terutama wasilahnya, jalan menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Rugi, ingat hadisnya. Kata Nabi SAW, Allah SWT berfirman, siapa yang menggantungkan nasibnya, jalannya, tujuan hidupnya kepada saya, kata Allah SWT, saya akan mudahkan seluruh jalur apapun yang dia tempuh asal di jalan saya. Rezekinya, kebutuhannya, keluarganya, anaknya, semuanya jadi baik. Dan siapa yang menggantungkan dirinya, nasibnya, kebutuhannya kepada makhluk, saya akan biarkan dia terbengkalai dengan makhluk-makhluk itu. Sekali utang dikasih, 2 kali, 3 kali, diusir sama orang. Allah Azza wa Jalla terbalik. Kita sudah buat dosa bergunung-gunung masih bisa diampuni, masih dimaafkan. Jangankan minta rezeki, minta anugerah, dosa yang kita sudah lakukan berpuluh-puluh tahun, mungkin 30 tahun, 40 tahun, dengan taubat nasuha bersih. Apalagi kalau minta nikmat. Kata ulama, kalau orang berpikir dengan akar cerdas, kemaha adilannya dan kemaha murahannya Allah Azza wa Jalla, dia pasti tidak akan pernah berhenti mau minta apa yang Allah janjikan. Karena Allah itu lebih mulia dari apa yang dia bayangkan. Dosa saja diampuni, apalagi kalau cuma minta nikmat. Sementara dosa itu lebih berat. Memaafkan orang yang salah dengan membantu orang yang minta tolong, yang lebih ringan yang mana? Membantu. Memaafkan itu berat. Orang buat salah sama kita 10 tahun, 20 tahun. Dengan ada orang datang kita enggak kenal minta, fakir miskin. Lebih mudah kita kasih daripada kita memaafkan orang yang sudah buat salah. Jadi kata para ulama, Allah Azza wa Jalla punya sifat yang maha sempurna, maha mulia. Dia bisa memaafkan dosa yang bertahun-tahun asal mau taubat, tersungkur, sujud, nangis sama diri bersin. Ini satu poin. Apalagi kalau minta anugerahnya, gampang itu. Tinggal minta. Cuma fahami ada prosesnya. Kata-kata proses garis bawahnya. Saya pernah kasih contoh dan saya akan contoh kembali, saya ulangin lagi. Kita kalau lapar minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, hilangkan lapar saya. Apa tiba-tiba lapar kita hilang? Tidak. Lalu apa yang terjadi teman-teman sekalian? Kita akan dapat makanan, sudah dapat makanan pun tidak hilang lapar itu, dikunyah dulu. Setelah dikunyah masuk ke perut, diproses dulu oleh usus, baru laparnya hilang. Capek, ya Allah saya capek. Allah SWT buat kita ngantuk, tidur, setelah istirahat berapa jam baru capeknya hilang. Begitu juga kita tarik kalau kita lagi sakit. Kalau kita lagi sakit, maka fahamilah, ya Allah sembuhin saya. Allah mudahin kita konsultasi seorang dokter, cocok dokternya, resepnya cocok, dosisnya seminggu. Sabar tuh, nikmatin prosesnya. Seminggu sembuh insya Allah. Jadi ada proses. Tapi Allah Azza wa Jal tidak akan membiarkan orang yang berada di jalannya. Perhatikan juga hadis qudsi yang berbunyi, sama ini menguatkan kata Nabi SAW, wahai anak, Allah SWT berfirman, wahai anak Adam, jangan pernah kau takut dengan siapapun yang memiliki kerajaan seluas, sebesar apapun di muka bumi, selama kau yakin aku punya kerajaan. Karena kerajaanku tidak akan habis, sementara kerajaan mereka akan hancur. Wahai anak Adam, kalau seandainya apa yang telah aku berikan kepadamu, kau ridha, terima itu, maka aku akan buat semuanya jadi cukup untukmu, dari hati sampai kebutuhanmu semuanya. Dan kalau seandainya apa yang aku berikan kepadamu kau tidak ridha, ngerutu, merasa tidak cukup, atau memungkiri kebaikan Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, aku akan persempit dunia untukmu. Buka ini gagal, buka itu gagal, ngomong sama ini enggak dipercaya. Terus, dan tidak akan datang kepadamu kecuali yang telah aku tentukan untukmu. Kau putar-putar dimanapun, usaha apapun, apa yang kamu lakukan, tetap kau kembali ke gelas ini. Cuma ini rezekimu yang saya tentukan, kata Allah. Ini hadis yang luar biasa nih, agung. Menenangkan hati seorang mukmin. Artinya bergantung pada Tuhannya, berwasilah pada Tuhannya, itu sangat luar biasa manfaatnya. Ingat juga, kita kalau berada di jalan Allah, kita lakukan apa yang Allah perintahkan. Saudaraku, efek daripada perbuatan amal soleh itu besar. Bersedekah 1 juta, Allah enggak balas 1 juta ke kita, datangnya 100 juta. Kita memberi makan orang 1 bungkus, Allah enggak balas dengan 1 bungkus makanan. Allah balas dengan, dari kita berikan makanan itu, perhatikan 1 bulan ke depan, berapa banyak jenis makanan yang datang kepada kita sebagai ganti itu. Kita memberi satu orang satu baju, itu Allah ganti dengan sekian lembar baju. Kita sholat 2 rakaat saja kepada Allah ikhlas, Allah bisa memberikan balasnya 1 bulan sehat. Bukankah begitu hadis tentang sholat duha? Dalam tubuh manusia ada 360 sendi, gitu ya. Setiap hari dia harus bersedekah sebagai tanda syukur kepada Allah. Atas sendi-sendi yang masih bisa berfungsi ini, 1 sendi kalau kita nilai 1 juta berarti ada 360 sendi, 360 juta per hari. Dia harus sedekah sebagai tanda syukur kepada Allah. Dan, kata Nabi SAW apa? 2 rakaat sholat duha menutupi sedekah 360 sendi. 2 rakaat gantiin sedekah 360 juta. Perhatikan, ibadah sedikit efek balasannya luar biasa. Hadis riwayat Muslim, siapa yang berpuasa 1 hari di jalan Allah, 1 hari saja, Allah jauhkan dia dengan puasa itu 70 tahun dari neraka. Perhatikan, 1 hari puasa efek balasannya luar biasa, gitu kan? Jadi kaidah memancing dengan jail kecil itu hanya bisa menangkap ikan kecil, dalam agama dengan Allah enggak berlaku tuh. Biar kita cuman pakai tangan, kita bisa memegang ikan paus kalau dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, pelanggaran kepada Allah akan mendatangkan efek jera yang besar. Renungi selalu kata-kata itu Bapak Ibu sekalian, sehingga jangan jerumuskan diri Anda pada yang haram, enggak ada manfaatnya. Hidup tidak tenang, terganggu, rumah tangga kacau. Kita juga makan enggak enak makan, selalu dikejar banyak masalah pokoknya. Banyak masalah. Mencuri 1 juta, efek jerahnya bukan hilang uang kita 1 juta, tidak. Kita akan kehilangan 100 juta. Minum segelas racun, itu ibaratnya dosa. Obatnya bisa diobati racun dengan susu. Tapi apakah segelas racun cukup dengan segelas susu? Gak bisa. Harus 1000 gelas mungkin baru bisa racunnya hilang. Bahayanya tuh. Jadi harus hati-hati. Kata beliau, dia Allah mencintai hamba-hambanya yang saleh. Istiqomah di dalamnya. Saleh itu mengerjakan perintah, wajib atau sunnah, meninggalkan larangan, haram atau makruh. Makanannya, minumannya, pakaiannya, pergaulannya, pendapatnya halal, selesai. Enggak halal tinggalin. Allah sudah tentuin, untuk apa kita repot-repot? Kata Ibnu Qayyim, saya selalu senang, saya selalu tenang, gitu kan? Karena saya tahu rezeki saya tidak akan pernah diambil oleh orang lain. Dan saya selalu senang, saya juga selalu tenang karena ajal saya sudah ditentukan. Tidak akan pernah maju sesaat, tidak akan bertambah sesaat. Sudah selesai. 65 mati, mau sakit, mau sehat, mau kaya, mau miskin, mati pada saat itu. Saya selalu tenang. Jadi di sini kita bisa paham. Dan dia juga mengatakan saya selalu tenang dan senang. Karena amal yang saya lakukan, hanya saya yang akan menikmatinya. Amal orang lain tidak ada hubungannya dengan saya. Maka saya akan sibukkan diri saya dengan amal tersebut. Lalu dikatakan, dan bahwasanya Allah Azza wa Jalla mengajak hamba-hambanya untuk bertakarrub, mendekatkan diri kepadanya. Allah SWT selalu manggil kita. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Berlumba-lumba kalian menuju kepada pengampunan Tuhan kalian dan kejar surga, kejar amal-amal soleh cepat sebelum meninggal. Yang luasnya seluas langit dan bumi hanya dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat lain, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Ini semua yang saya janjikan, kata Allah, pahala yang besar, pengampunan, naungan di hari kiamat di bawah naungannya Allah, di mahsyar lagi panas, selamat dari api neraka, masuk surga dengan beragam fasilitasnya. Itu karena itu wajar kalian saling lumba berlumba. Seperti contoh substansial ibadah, kata Nabi SAW, kalau seandainya manusia mengetahui apa yang tersembunyi di azan dan saf pertama, lalu mereka tidak bisa dapatkan kecuali mereka bersaing, mereka berlumba, maka mereka pasti akan melakukannya. Suruh bersaing. Akrab dan tawassul. Dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akrab dengan kitabnya, akrab dengan sholatnya, akrab dengan ibadah-ibadah kepada Allah, berarti akrab dengan Allah. Dan bertawassul. Tawassul artinya menjadikan sesuatu yang dibolehkan dalam agama untuk dijadikan perantara dengan Allah. Seperti misalnya orang tua kita yang masih hidup, kita mengatakan ayah, ibu doain saya selama mereka hidup, boleh saja. Orang saleh kita datangin dan kita mengatakan tolong doain saya, boleh saja. Beberapa sahabat datang kepada Nabi SAW kemudian mengatakan, ya Rasulullah doain saya, ya Rasulullah doain orang tua saya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah ibunya selalu mencaci maki Islam, mencaci maki Abu Hurairah, mencaci maki Nabi SAW, sampai Abu Hurairah mengatakan, ya Rasulullah doain ibu saya, dia selalu begini dan begitu. Lalu Nabi SAW mengatakan, ya Allah berikanlah hidayah ibunya Abu Hurairah. Allah ijabah. Abu Hurairah bilang, saya pulang ke rumah, pas saya mau buka pintu, ibunya bilang, wahai Abu Hurairah, jangan kau buka pintu sampai saya syahadat. Syahadat masuk Islam. Berarti boleh kita datang kepada orang soleh minta didoakan. Tetapi kasusnya adalah kalau masih hidup. Kalau sudah mati, bolehkah? Ini enggak boleh. Kenapa? Karena para sahabat tidak pernah mencontohkan. Tidak usah para sahabat, kita boleh dari Nabi SAW. Nabi SAW bisa menunjukkan kepada umatnya kuburan para nabi-nabi. Bisa. Kuburan Nabi Hud, Nabi Ibrahim, Nabi Saleh, nabi-nabi semua kan banyak. Bisa Nabi SAW mengatakan itu kuburannya, itu kuburannya, itu kuburannya, mintalah ke kuburan-kuburan itu. Tapi pernahkah begitu terjadi? Pernahkah Nabi menarik umatnya datangin kuburan nabi-nabi lain karena itu orang saleh, kita minta-minta yuk di sana? Enggak pernah. Nabi SAW tidak pernah. Nabi SAW tidak pernah menyuruh para sahabat mendatangi Gua Hira. Gua Hira tempat terima wahyu. Semenjak Nabi SAW menerima Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, semenjak malam itu beliau turun dari Gua Hira, dari semenjak itu sampai beliau meninggal dunia, termasuk waktu beliau turun dari situ kan terima wahyu masih ada 13 tahun waktu di Mekah. Kemudian beliau 10 tahun masuk di Madinah. 23 tahun setelah terima wahyu, tidak pernah satu kali pun Nabi SAW kembali ke Gua Hira. Naik sholat lagi di sana, atau suruh sahabat-sahabat untuk ke sana, enggak pernah. Enggak pernah. Berarti kita kan tahu nih, benda-benda mati seperti ini tidak ada urusannya, kecuali memang ada perintahnya lain. Kan itu. Kita tawaf di Ka'bah. Ka'bah batu, rumah, benda mati. Tapi karena Nabi SAW contohkan, dalam syariat diperintahkan kita kerjakan. Bukan karena Ka'bahnya, karena perintahnya. Hajar Aswad, batu, perintahnya cium. Jadi ibadah kalau kita niat karena itu perintah Allah. Bukan karena Hajar Aswadnya, bukan karena wanginya, bukan karena nempel di Ka'bahnya, tapi justru karena perintahnya. Makanya Umar bin Khattab berdiri depan Hajar Aswad sambil berkata waktu musim haji dengan suara keras, "Wahai Hajar Aswad, saya tahu kau hanya batu biasa. Kalau bukan saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium kau, saya tidak akan mencium kamu." Lain. Jadi kita harus faham bagaimana meletakkan sesuatu. Yang dibolehkan dalam syariat kita lakukan, yang tidak boleh maka tidak boleh. Karena itu kata beliau, seorang muslim bertakarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, bertawassul, meniti jalan untuk sampai kepada Allah SWT, kepada Allah dengan berbagai amal soleh dan perkataan-perkataan yang baik, maksudnya sudah diperintahkan dalam wahyu Al-Quran dan sunnah. Ia memohon kepada Allah dan bertawassul kepadanya dengan menyebut-nyebut namanya yang sempurna atau Asma'ul Husna dan sifat-sifat kesempurnaannya, juga bertawassul dengan imannya kepada Allah dan kepada Rasulnya, serta dengan kecintaannya kepada Allah, kecintaannya kepada Rasulnya, kecintaannya kepada orang-orang soleh dan segenap kaum muslimin. Dan ini sudah saya kasih contoh tadi. Pada saat misalnya ini kita dipilah, kalau satu persatu masalah bertawassul ini, maka ulama membagi ada tawassul yang mahmuda dan ada madzmuma. Mahmuda artinya terpuji, dibolehkan. Tadi saya bilang orang masih hidup kita datangin, kita minta. Kemudian juga tadi di sini diberikan contoh oleh beliau menggunakan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya Razzaq, wahai zat yang pemberi rezeki, urzuqni, berikan saya rezeki. Wahai zat yang mengizinkan saya mengucapkan kata-kata dari lisan saya, yang memudahkan saya untuk sujud di malam hari ini, mengangkat tangan saya, yang mengizinkan oksigen nafas masuk sehingga saya masih bisa hidup, yang memudahkan agar jantung saya berdenyut, berdetak, yang memudahkan saya untuk menyadari kesalahan-kesalahan saya dan memiliki hajat sehingga saya harus menyampaikannya. Jadi kita sampaikan. Mudahkanlah urusan saya setelah muji-muji Allah Subhanahu wa taala menggunakan nama-namanya. Juga di sini bertawassul dengan imannya kepada Allah dan juga kepada Rasulnya. Artinya dia yakin apa yang Allah bilang, apa yang Allah Rasulullah SAW sampaikan benar. Nah, dia bisa berpegang pada itu. Maksudnya dia bertawassul dengan itu, dia masuk surga nanti. Itu memang benar, dengan iman kita kita menjadikannya perantara agar kita bisa masuk ke dalam surga. Kecintaan kepada Rasulullah SAW dengan mengikuti sunnah-sunnahnya, mempraktekkan ya, perintah-perintah agamanya. Semoga Allah berikan hidayah, sebagian orang mengatasnamakan cinta Rasulullah, tapi dia sendiri jauh dari sunnah Nabi SAW. Saya sampaikan dalam pertemuan ini, risalah saya sederhana untuk para habaib, turunan Nabi SAW. Kita semua ini kaum muslimin disuruh untuk mencintai mereka, mencintai turunan Nabi SAW. Kita disuruh membaca salawat pada saat sholat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Kita bacakan salawat untuk Nabi dan keluarganya. Kita mencintai Nabi SAW dan keluarganya. Mestinya para orang-orang yang mengaku sebagai turunan Nabi SAW ini, mereka berada di saf pertama untuk membela sunnah kakeknya Nabi SAW. Tapi sayangnya kita temukan sebagian mereka, tidak semua, justru berada di belakang dari sunnah Nabi SAW. Kalau ada orang yang mempertahankan, ini Rasulullah kerjakan, ini Rasulullah tidak kerjakan, ini kita perjuangkan, ini kita jauhi. Enggak, malah dia yang datang menyuruh orang untuk melanggar apa yang dipertahankan oleh kaum muslimin. Mestinya orang-orang yang mengaku turunan Nabi SAW di saf pertama, kita ini semua dukung dari belakang, gitu kan. Mestinya mereka lah yang mempertahankan kemurnian ajaran Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita temukan malah istilah ini itu jauh daripada apa yang dikenal dengan mempertahankan sunnah Nabi SAW. Justru hal-hal yang dibuat-buat, justru hal-hal yang akhirnya memotivasi umat seakan-akan tidak harus murni mengikuti Nabi SAW. Sampai saya dengar sendiri ada statement, gak apa-apa biar Nabi gak perintahkan, yang penting baik. Nah, subhanallah. Bukankah Nabi Muhammad SAW diutus untuk menjadi contoh, menyempurnakan agama Allah? Kalau seakan-akan kita berani mengatakan, maaf ya Rasulullah, saya lebih tahu daripada Anda. Karena buktinya, ya, saya bisa kerjakan ini yang Anda tidak ajarkan. Kalau Rasulullah SAW masih hidup sudah langsung dimarahin tuh, gitu kan? Gimana bisa? Saya utusan Allah, kamu siapa? Gitu. Mestinya ikut, gitu kan? Jadi kita harus kembali. Kita bisa bertawassul dengan mengikuti Nabi SAW, meniti jalan dengan apa yang beliau contohkan. Pokoknya di mana kakinya diletakkan, di mana lisannya mengucapkan kalimat, ya, di mana tangannya memberikan isyarat tempat tertentu, di situ kita berada. Jadi memang betul-betul menciplak Nabi SAW. Kecintaannya kepada orang-orang saleh, semua orang yang sudah ikut perintah Allah, perintah Rasulnya kita cintai. Ini juga boleh bertawassul dengan ini, kita ikutin, berteman dengan orang-orang saleh sehingga hidup kita mirip dengan mereka. Dan segenap kaum muslimin secara global juga dicintai olehnya. Ia bertakarrub kepada Allah dengan melakukan sholat fardu, mendekatkan diri dengan Allah dengan mengerjakan sholat fardu, zakat, puasa, ibadah haji dan amalan-amalan sunnah. Ia juga bertakarrub atau mendekatkan diri dengan Allah dengan meninggalkan apa-apa yang diharamkan dan menjauhi segala larangan. Jadi kepatuhan kepada Allah itu berisi dua ya, mengerjakan perintah, meninggalkan larangan, itu dua. Jadi masih belum sempurna kedekatan diri orang seseorang kepada Allah kalau dia masih melakukan perintah tapi masih melanggar juga yang diharamkan, gitu kan? Ada orang kerjain pekerjaan di perusahaan bagus, tapi peraturan perusahaan dilanggar semua, tetap dipecat. Nggak bisa. Dia akan sempurna menjadi pegawai yang baik kalau dia kerjakan semua tugasnya, juga apa yang dilarang oleh perusahaan, tidak boleh telat, tidak boleh pakai baju ini, tidak boleh begini dan begitu, tidak boleh transaksi di perusahaan yang sama, dan maka dia otomatis akan diterima menjadi pegawai yang baik. Ia tidak berdoa kepada Allah dengan kedudukan jah siapapun. Jah ini artinya kedudukan orang. Dia tidak mengatakan, ya Allah, karena orang ini, gitu kan, maka aku mohon padamu. Itu enggak digunakan dalam agama Islam. Langsung. Para sahabat kalau sepatunya, sendalnya putus, ya Allah, sendal saya putus, gantikanlah. Kalimat sederhana, tapi perhatikan bobotnya. Dia tahu Allah melihatnya, Allah mendengar, Allah mengetahui, dan Allah yang memberikan dia rezeki. Memang Allah enggak akan lemparin sendal dari langit, tapi Allah berikan, menggerakkan makhluknya untuk menjawab panggilannya. Tiba-tiba punya duit bisa beli sendal, ada yang lihat dia bisa dikasih sendal. Bergantung kepada Allah, hal yang luar biasa. Dia tidak berdoa kepada Allah dengan kedudukan jah siapapun. Tidak perlu perantara orang-orang yang akhirnya dia tidak percaya diri karena ini, karena itu, ya. Dari makhluk ini dan tidak pula dengan amal ibadah semua seorang manusia, bukan karena ibadah. Misal ada orang ayahnya dulu alim sekali, lalu dia mengatakan, ayah saya, ya Allah, karena ayah saya maka masukkanlah saya ke surga, padahal dia ahli maksiat. Dalam pepatah bahasa Arab dikatakan, laisal fata man yakulu kana abi kada wa kada, walakinnal fata man yakulu ha ana. Bukanlah seseorang anak muda yang baik, cerdas, yang mengatakan, dulu ayah saya begini dan begitu. Itu ayahnya, gak ada urusan sama kamu, gitu kan. Tapi seorang yang baik, yang cerdas adalah yang mengatakan, inilah saya, ini amal saya. Dia kerjakan. Lalu dikatakan, sebab kedudukan seseorang yang mempunyai kedudukan itu bukan hasil usaha dirinya, demikian pula amal seseorang itu bukan amalnya. Maka dari itu seorang muslim tidak boleh memohon kepada Allah dengan amal orang lain dan menjadikannya sebagai wasilah atau perantara antara dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengajarkan kepada manusia untuk bertakarrub kepadanya dengan selain ibadah mereka sendiri. Jadi apa yang disuruh perintahkan secara individu kerjakan, itu yang paling baik untuk mendekatkan diri dengan Allah. Dan kesucian ruh mereka itu hanya didapat dengan iman dan amal saleh diri sendiri. Iman yang demikian itu berdasarkan dengan dalil nakli dan akli berikut ini. Jadi seperti biasa ada penjelasan tentang dalil secara wahyu dan akal. Dalil wahyu yang pertama, berita dari Allah Subhanahu wa taala tentang hal tersebut seperti firman-Nya, dalam surah Fatir ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalih yarfa'u. Kepadanya lah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal yang soleh dinaikkan atau dilaporkan. Semua perkataan baik, semua amal soleh diterima sama Allah. Semua amal buruk tidak naik sampai ke atas di tempatnya dan langsung dicatat sebagai pelanggaran. Jadi dengan amal-amal soleh, perkataan baik, perbuatan baik, maka kita secara otomatis diterima amalnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Surah Al-Mu'minun ayat 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shaliha. Hai rasul-rasul, Allah perintahkan utusannya, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang saleh yang saya perintahkan. Surah Al-Anbiya ayat 75. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa adkhalnahu fi rahmatina innahu minas shalihin. Dan kami masukkan Nabi di sini Nuh ke dalam rahmat kami, karena sungguhnya dia termasuk orang-orang yang saleh, orang-orang yang mengikuti amal saleh, maka Allah akan mudahkan rahmat untuknya. Waktunya jam berapa lagi? Berapa menit lagi? Lewat 9. Kemudian Al-Maidah ayat 35. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Ada kata-kata al-wasilah di sini. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah, patuhlah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya sesuai yang telah Allah perintahkan. Selalu sibukkan diri dengan perintahnya. Firman-Nya juga yang lain dalam surah Isra ayat 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Al-ayat. Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Rabb mereka. Jadi kalau ada orang minta tolong kepada orang lain, sebenarnya orang lain itu sendiri sedang minta juga kepada Allah. Kenapa dia harus minta kepada orang itu? Saya pernah ceritakan ada kisah seorang tabi'in. Dia berusaha, buka usaha, bangkrut subhanallah. Habis semua hartanya. Enggak ada yang tertinggal. Maka berjalan waktu kurang lebih 6 bulan. Enggak ada lagi satupun sedikit uangnya, habis. Berjalan 6 bulan dia mengemis dari masjid ke masjid, minta, minta, minta, minta 6 bulan berturut-turut. Selama 6 bulan dia berdoa sama Allah, ya Allah mudahin, ya Allah mudahin, ya Allah maafkan kalau ada kesalahan, ya Allah angkat hijabnya nih, apa yang jadi permasalahan sehingga rezeki saya sampai bangkrut, saya belum dibukain, ya Allah. Terus dia memohon kepada Allah sampai satu waktu gitu kan, Allah Subhanahu wa taala memberikan dia petunjuk. Habis sholat Jumat, dia sholat Jumat di satu masjid di kota Baghdad di Irak. Selesai sholat, dia lihat di belakang saf masjid ada beberapa orang-orang yang kelihatannya susah, lagi menerima bingkisan-bingkisan gitu. Maka orang-orang ini pun didatangin oleh satu orang tadi yang jadi tokoh kita ini. Saya tidak terlintas sekarang namanya siapa, tapi kisahnya benar. Maka datanglah dia menuju ke orang-orang miskin tersebut sambil bertanya, siapa yang kasih kalian bingkisan-bingkisan ini? Kata mereka, itu di depan tuh yang saf pertama yang lagi berdoa sama Allah tuh. Kau minta apapun sama dia dikasih tuh. Maka kata orang ini, saya pun mendekati orang tadi dengan niat mau juga minta bingkisan karena dia sudah miskin sekarang. Dan selama 6 bulan sudah cukup waktu yang lama untuk minta-minta sama orang. Subhanallah, dia bilang, pada saat saya datang ke dekatnya orang tersebut, saya temukan dia sedang berdoa merengek sama Allah. Ya Allah berkahi, ya Allah tambahkan, ya Allah mudahkan. Terus ngerengek sambil nangis-nangis orang yang kaya itu. Lalu dia bilang, saya tiba-tiba tersentuh hati saya mengatakan, untuk apa saya minta sama orang ini yang dia sendiri ngerengek sama Allah? Kenapa saya enggak langsung? Untuk apa melalui dia? Dia aja merengek. Maka dia bilang, semenjak itu dia kembali dirinya kepada Allah SWT. Dan dia bilang, 6 bulan kemudian, selama 6 bulan terus saya mendekatkan diri dengan Allah, sampai Allah mengembalikan seluruh kekayaan saya dalam 1 tahun itu. 6 bulan pertama cobaan, 62 bulan sudah pendekatan diri kepada Allah. Dia bilang, setahun kemudian kembali seluruh kekayaan saya, bahkan berlipat-lipat dari apa yang saya miliki dulu, karena hanya mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah nyata. Kemudian selanjutnya disebutkan juga dalam surah Al-Imran ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu yaghfir lakum dzunubakum. Salah satu cara yang terbaik meniti wasilah itu adalah mengikuti semua yang Nabi SAW contohkan. Allah mengatakan, katakanlah hai Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah, mau mengenal Tuhan kalian, mau bertemu nanti di akhirat, mau mendapatkan apa yang dijanjikan surga dan segala apa yang dijanjikan kepada orang yang beriman, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosa kalian. Kemudian juga doa yang kita baca itu juga adalah hal yang luar biasa, mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 83. Dalil setelahnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Ya Rabb kami, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama dengan orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Qur'an dan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa-doa yang sudah masyhur Allah ajarkan dalam Al-Qur'an, dinukil kepada kita semua dari orang-orang beriman sebelum kita, surah Al-Imran ayat 193. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Rabb kami, sesungguhnya kami telah mendengar seruan pengajian kah, ceramah kah, apalah ya yang kita dapatkan seruan. Kami dengarkan tuh yang menyeru kepada iman untuk tunduk, mengetahui hukum-hukum-Mu, meninggalkan larangan-Mu, yaitu berimanlah kalian kepada Rabb kalian. Maka kami pun beriman, kami mulai mengikuti pengajian itu, kami mulai praktekkan ilmu-ilmu yang ada di dalamnya. Maka ya Rabb kami, ampunilah bagi kami kesalahan-kesalahan yang telah kami lakukan dulu. Hapuslah dari kami kesalahan-kesalahan tersebut dan wafatkanlah kami bersama dengan orang-orang yang patuh dan berbakti kepada-Mu. Ayat yang selanjutnya dan kita tutup dengan ini, surah Al-Imran ayat 180. Di mana Allah Subhanahu, maaf, ada dua ayat ya. Dikatakan surah Al-A'raf ayat 180 ini, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita juga berwasilah dengan memanggil-manggil namanya. Memanggil-manggil namanya, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim dan seterusnya, tapi diikuti sunnah Nabi, diikuti setelah nama itu dengan doa. Karena Allah mengatakan tadi Al-Imran 180, Al-A'raf 180, A'udzu billahi minasyaitonir rajim walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i sayuzuna ma kanu ya'malun. Hanya milik Allah lah asmaul husna, ada nama-nama yang mulia, tidak ada kekurangan dan salah di situ, dan maka mohonlah dengannya, minta kepada Allah, berdoa dengan menyebut nama-nama itu, dan tinggalkan orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut-nyebut namanya. Kalau ada orang nyambung-nyambung antara nama Allah dengan nama makhluk, tinggalkan aja, enggak usah ikut-ikutan. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang mereka kerjakan itu. Dan ayat terakhir di poin pertama, seperti biasa insya Allah nanti habis sholat ba'diyah kita lanjutkan sedikit, baru kemudian kita buka pertanyaan insya Allah. Yang terakhir adalah surah Al-Alaq ya. Ayat 19, Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang kita disuruh menjadikan wasilah penitih jalan mendekatkan diri dengan Dia, memperbanyak sujud, memperbanyak sujud. Kata Allah SWT dalam surah Al-Alaq, wasjud waqtarib, dan selalulah sujud dan dekatkan diri kepada Rabbmu. Di dalam hadis kata Nabi SAW kepada seorang sahabat ya, pada saat dia bilang, ya Rasulullah, saya ingin bersama dengan anda di surga. Kata Nabi SAW, kau punya permintaan yang lain enggak? Dia bilang, ya Rasulullah, hanya itu, saya hanya ingin bersama dengan anda di surga. Kata Nabi SAW diulangi, apa kau punya permintaan yang lain? Dia bilang, ya Rasulullah, itu saja. Tiga kali, apa kau punya permintaan yang lain? Dia bilang, tidak ya Rasulullah, hanya itu, saya bersama anda di surga. Artinya kalau Nabi di mana, saya juga di situ. Surga tertinggi, saya di situ. Kata Nabi SAW, engkau akan bisa mendapatkannya, tapi tolonglah aku dengan memperbanyak sujud kepada Allah. Memperbanyak sujud. Nanti akan saya sebutkan insyaAllah kisah salah satu tabi'in yang sangat luar biasa terkenal dengan sifat sujudnya, atau mendapatkan julukan dengan sajjad karena rutin sujud sampai dahinya hitam, dan setiap apa yang dia minta kepada Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga selawat dan taslim besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi Bapak Ibu sekalian, kita sudah membaca dalil-dalil dari Al-Qur'an tentang perintah Allah berwasilah kepadanya, meniti jalan menuju ke jalannya atau menuju kepada Allah SWT dengan hal-hal yang diperintahkan. Poin kedua dari dalil-dalil nakli secara akal, secara wahyu, yang disebutkan oleh Syekh Abu Bakar adalah berita dari Rasulullah SAW tentang wasilah. Di antaranya adalah kita dianjurkan agar selalu memberikan yang terbaik kepada Allah. Dalam sabda Nabi SAW, Inna Allah tayyibun la yakbalu illa tayyiba. Sesungguhnya Allah itu baik, bersih, suci, sempurna, dan tidak akan menerima kecuali yang begitu juga. Kecuali yang begitu juga. Jadi jangan asal jadi beribadah kepada Allah, tapi targetnya dari takbir sampai salam semuanya harus saya dapatkan pahalanya. Maka kalaupun kita sempat mengkhayal sejenak, itu paling hanya sedikit sekali persentasenya. Beda dengan orang kalau dari awal memang tidak niat, tidak punya target untuk itu. Taulah dan sadarilah bahwasanya Allah tidak menerima kecuali yang thayyib, yang baik saja. Karena dia juga baik, tidak terima kecuali yang sempurna. Maka dia juga memberikan balasan yang sempurna. Kalau memberikan sedekah yang terbaik, membantu yang terbaik, semua. Dalam sebuah hadis Abu Daud juga disebutkan, Inna Allah yuhibbu min abdin idza amila amalan an yudkhinahu. Allah cinta, Allah suka seorang hamba kalau dia mengerjakan satu perbuatan maka dia menguasainya maksimal di situ. Nikmatin betul-betul. Lagi sholat ya sholat, lagi puasa ya puasa. Pokoknya maksimal dalam ibadah itu. Jangan pindah kecuali sudah maksimal di situ. Juga kata Nabi SAW, di antara wasilah yang sangat luar biasa kepada Allah adalah, ini tadi hadis yang pertama, hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Tirmidzi, juga Imam Ahmad. Kalau sekarang hadis riwayat Tirmidzi, kata Nabi SAW, ta'arraf ilallahi firrakha'i ya'rifka fisyiddah. Selalulah dekat dengan Allah di waktu lapang. Di waktu kamu lagi ada rezeki, lagi sehat, lagi semuanya Masya Allah, enak. Pada saat itu puncakkan ibadah kepada Allah, maka pasti dia akan mengenalimu, memenuhi kekurangan dan kebutuhanmu pada saat kamu sedang sempit. Jadi bukan kita beribadah rajin berdoa pada saat musibah datang, tapi setiap saat, terutama dalam keadaan justru nikmat. Biasa kita subhanallah kalau lagi tidak ada cobaan tidak berdoa sama Allah. Ada manusia begitu. Ada orang subhanallah sangat peka, hati-hati. Dia enggak mau kecuali memang dia ibadah kepada Allah ya, dan terbaik mau ada musibah atau enggak. Pekah dia. Ada orang enggak? Memang kalau lagi santai, lagi enak, males. Kalau lagi ada masalah di masjid, rajin sholat. Begitu mulai Allah angkat masalahnya, depan TV duduk, sholatnya mulai terlambat. Terbengkalai lagi, kembali lagi maksiat kepada Allah. Ini enggak benar. Makanya kata Nabi SAW, kalau kau mau dalam keadaan kau sedang ada cobaan dan dapat jalan keluar dari Allah, maka maksimalkan ibadahmu pada saat kamu sedang tenang. Kemudian juga kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, hadis riwayat Imam Bukhari, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِ بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَدْتُهُ عَلَيْهِ وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلْ حَتَّى أُحِبُّ. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku sukai. Hadis ini menjelaskan tentang mendahulukan hal-hal yang apa yang Allah wajibkan dari yang sunnah. Jadi yang wajib itu diperindah semaksimal mungkin. Anda kalau mau sholat, bajunya nyaman, bau badan kondisi badannya nyaman. Beda orang yang bangun sholat malam, bangun ngantuk-ngantuk cuma wudhu, bajunya sembarangan, sejadahnya kotor. Dengan orang dan dia juga tidurnya telat di atas jam 12, jam 1 malam, ngantuk-ngantuk bangun, dapat pahala. Beda dengan orang yang tidur sudah diprogramin, ini jam 10 malam saya harus tidur nih, jam 11 maksimal sudah tidur, jam setengah 4, jam 3 saya bangun. Bangun itu mandi, pakai sampo, pakai sabun, merasa memang mencoba memberikan yang terbaik untuk itu, niatkan untuk ibadah ya, memang kita untuk niat. Seperti kalau bagaimana sih kalau seseorang diantara kita mau bertemu dengan tokoh masyarakat yang undang dia, misal teman-teman di sini diundang nggak usah kepada oleh presiden, oleh gubernur aja deh, oleh wali kota udah diundang, besok diundang datang ke kantor. Pada saat kita mau pergi ke sana, kita akan mandi biar segar, kita akan pakai roll on, kita akan pilih baju yang rapi di setrika. Bagaimana bisa kita lakukan perbuatan itu semua dan kita tidak lakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Maksudnya kita berpikir, Urwah bin Zubair rahimahullah, seorang ulama tabi'in berkata, janganlah seseorang di antara kalian memberikan untuk Allah di jalan Allah, gitu kan, sesuatu yang dia malu kalau dia berikan kepada pejabat satu kaum. Begini maksudnya. Coba kalau Anda diundang tadi sama wali kota, wali kota telepon khusus, datangnya besok ke kantor saya, datangnya besok ke rumah saya, dan pesannya wali kota, bawain saya buah, misal, bawain saya buah. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, Anda akan beli buah di mana dan jenis buah apa yang akan Anda pilih? Apakah Anda akan pilih buah di pinggir jalan? Apakah Anda akan letakkan buah itu di kresek yang Anda bawa ke wali kota? Anda akan cari toko yang terbaik, buah yang terbaik gak cukup. Pakai keranjang, bungkus plastik, pakai pita. Coba pertemukan ini dengan ibadah yang kita kerjakan kepada Allah, seperti bakti dengan orang tua. Kalau Anda dipesan sama ibu atau ayah, nak tolong beliin buah. Di mana Anda beli buah? Bagaimana Anda letakkan buah itu? Di pinggir jalan. Mungkin kalau tukangnya bilang, ini sedikit ada rusak, gak apa-apa, masukin aja. Bawa pakai kresek, kasih orang tua kita. Padahal orang tua itu bakti. Itu termasuk wasilah, perantara kepada Allah, sehingga kita dekat dengan Allah. Allah yang perintahin kita. Mestinya kata Urwah, kalian harus malu memberikan sesuatu di jalan Allah, yang kalau kalian berikan sesuatu itu pada kaum, pemimpin kaum, kalian malu. Mesti kita kasih. Kenapa kita gak kasih seperti itu buat orang tua kita misalnya, yang terbaik? Seperti itu, gitu kan? Berikan sesuatu yang terbaik. Maka apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita, usahakan lakukan maksimal, terutama hal-hal yang diwajibkan. Perindah sholatnya, diperindah, memang diprogramin. Sebelum azan jangan lari-larian, atau pas sudah iqamah, memang diprogramin. Ini penting, jadikan hal yang penting dalam hidup kita. Kita selalu mau berusaha on time kerja, on time misalnya memakan, karena kita anggap itu penting dalam program hidup kita. Begitu lapar saya harus makan, begitu buka kulkas harus ada makanan, kita jadikan program penting tuh. Kita gak jadikan program yang penting seperti itu ibadah kepada Allah, keliru nih. Mestinya kata ulama, seseorang mukmin menjadikan hal yang Allah wajibkan pada dia lebih penting daripada dia mengisi perutnya pada saat lapar. Lebih penting daripada itu, dan itu dijadikan sebagai program, bisa kita jadwalkan dalam hidup kita. Jadi nanti sholat itu kita betul-betul berusaha untuk tidak ditinggalkan. Kalau dari takbir sampai salam semuanya dengan kekhusyuan. Semua berusaha dari subhana, dari dua iftitah, al-fatihahnya, semua perhurufnya dia target saya mau dapat pahala pada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengatur kosa katanya yang rapi, gerakannya yang rapi. Sebagaimana kita kalau menghadap kepada pejabat kaum, kita malu kalau baju kita lusuh, kita malu kalau ada kata kita satu yang kepelintir. Kita lagi ngomong kepelintir kata-katanya jadi gak baik. Malu kita. Berusaha mungkin diulang-ulang kata-kata itu sebelum bertemu dengan pejabat kaum. Bagaimana dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Lalu kata Allah subhanahu wa ta'ala, kata Nabi SAW, Allah berfirman, وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَكَرَّبُ إِلَيْ بِالنَّوْمِ حَتَّى أُحِبُّ. Seorang hamba terus berusaha setelah yang wajib-wajib, dia terus mengejar amal-amal sunnah yang saya perintahkan sampai saya mencintainya. Dalam hadis lain ditambah riwayat lain, فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ لَهُ سَمُّهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرُهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ وَيَدِهُ الَّذِي يَبْتِشُ بِهِ وَرِجْلُهُ الَّذِي يَمْشِي عَلَيْهِ. Kalau dia mendekatkan diri kepada saya dengan amal-amal sunnah, kata Allah, lalu saya sampai saya mencintainya, kalau saya mencintainya, saya akan menjadi pendengaran yang dia gunakan mendengar, matanya, penglihatannya dia gunakan untuk melihat, tangan yang dia gunakan untuk menjamah, dan kaki yang dia gunakan untuk melangkah. Artinya Allah akan kontrol dan awasi dia. Lakukan yang terbaik, jangan asal jadi, saudaraku, gak bisa ya, betul-betul yang terbaik. Karena dalam kehidupan kita sehari-hari pun, kalau kita lakukan terbaik, ada orang masak, dua orang masak, sama bahan-bahannya, yang satu asal jadi, ceplak-ceplok saja, main taruh sembarangan, mau matang, mau enggak, terserah, garamnya mau lebih, mau enggak, dengan yang satu rapi kadarnya, ada garamnya 1 sendok, ini nanti apinya besarnya begini, lain rasanya langsung berubah, padahal sama jenisnya, gitu kan? Beda. Maka kita harus tahu, makin baik kita berikan kepada Allah, makin besar juga pahalanya. Kemudian dalam hadis yang lain, riwayat Imam Bukhari juga, kata Nabi SAW, Allah SWT berfirman hadis Qudsi, wa in taqarraba minni shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an, wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu minhu ba'an, wa in atani yamshi ataituhu harwala, dan sekiranya ia mendekatkan diri kepadaku sejengkal saja, sedikit saja kita paksakan diri untuk ibadah kepada Allah, aku akan mendekat kepadanya sehasta. Jadi Allah berikan, maksudnya ini bahasa sederhananya, kalau kau sedikit saja berusaha, sedikit mempertahan, coba khusyuk, saya akan kasih kamu itu. Ada, tapi upaya kamu sejengkal, saya kasih kamu sehasta, gitu kan, lebih panjang. Kalau dia dekatkan diri kepadaku sehasta, aku akan mendekatkan diri kepadanya sedepah. Kalau dia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya sambil berlari. Artinya Allah Subhanahu wa taala merespon tuh. Kita mau bangun sholat malam, bangun, upaya, paksain. Nanti Allah respon tuh. Allah balas dengan keimanan yang mungkin keimanan itu kalau dihitung dengan kadar kita sholat, sholatnya enggak seimbang. Tapi Allah kasih keimanan itu. Jadi sedikit kita mendekatkan diri, banyak respon dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa rasakan kenikmatannya. Beliau mengatakan terdapat pula sabda beliau sallallahu alaihi wasallam tentang tiga orang yang terperangkap dalam gua. Ini saya tidak ulangi lagi karena sudah sering saya sebutkan. Di mana yang satu bertawassul dengan baktinya kepada orang tuanya, lalu yang satu bertawassul dengan meninggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah dari perzinahan, dan yang ketiga bertawassul dengan mengembalikan hak orang lain kepada pemiliknya setelah ia mengembangkannya. Salah satu dari mereka berkata kepada yang lain, lihatlah kembali amal-amal soleh yang pernah kamu lakukan semata-mata karena Allah, lalu berdoalah kepada Allah dengan menjadikan amal soleh itu sebagai wasilah. Mudah-mudahan Allah memberi jalan keluar dari gua ini. Lalu mereka pun berdoa dan bertawassul dengan amal-amal soleh yang telah mereka lakukan. Maka batu besar yang menutup pintu gua pun bergeser dan akhirnya mereka dapat keluar dari gua dengan selamat. Artinya, bisa kalau bapak ibu lagi ada masalah nih, sakit misalnya, bangkrut usaha, ada cobaan yang berat, bisa kita coba muhasabah, kira-kira amal soleh apa sih yang pernah kita lakukan yang menurut kita bagus sekali. Mungkin kita pernah bakti dengan orang tua satu waktu, kita pernah jemput orang tua kita kemana, mungkin kita pernah memberikan bantuan kepada fakir miskin yang minta, mungkin kita pernah membantu tetangga yang sedang sakit bawa ke rumah sakit, mungkin kita pernah masuk masjid kemudian menyumbang, belum pernah kita nyumbang sebesar itu misalnya. Mungkin dan mungkin semua amal soleh yang kita pernah lakukan, kita boleh mengatakan, ya Allah, amal ini ya Allah yang pernah saya lakukan, kalau memang kau terima ya Allah, sembuhkanlah penyakit saya. Itu namanya bertawassul dengan amal soleh yang pernah kita lakukan. Itu kurang lebih gambaran daripada hadis riwayat Imam Bukhari Muslim tentang masalah tiga orang yang terkurung di gua. Kemudian sabda Nabi SAW juga, kita disuruh memperbanyak sujud, tadi sudah saya jelaskan di dalil Al-Qur'annya, tapi ini dalil hadisnya. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid, paling dekatnya seorang hamba dengan Allah pada saat dia sedang sujud. Dan ini tadi saya bilang, saya janjikan ada kisah orang yang terkenal dengan sajjad. Itu adalah Sufyan Tsauri. Saya pernah kalau tidak salah sebutkan ceritanya, tapi saya review kembali. Sufyan Tsauri adalah salah satu ulama besar, dikenal dengan alimnya ulama, pimpinannya ulama di Mekah. Semua ulama-ulama di Saudi, ya bukan di Saudi, di negara Islam, di wilayah Islam waktu itu semua datang belajar dengan Sufyan Tsauri, terkenal gurunya para ulama. Dan salah satu julukannya adalah Sajjad. Dia kalau sujud, dia enggak angkat kepalanya sampai hajatnya Allah kabulkan. Sujud terus dengan Allah SWT, luar biasa. Satu waktu datang suratnya khalifah kepada dia, suruh Sufyan Tsauri harus menjadi hakim. Harus jadi hakim. Ditolak sama dia, dia enggak mau jadi hakim. Jadi hakim ini masalah. Jadi perlu bapak ibu tahu, bahasa saya ini sederhana, tapi mudah-mudahan Allah membuat kita faham dan kita mengamalkannya. Jangan pernah siapkan musuh dan juga dosa yang akan memberatkan timbangan kita hari kiamat. Jangan siapkan musuh yang akan bermasalah dengan kita hari kiamat. Jangan juga memberatkan timbangan dosa kita hari kiamat. Dari sekarang. Jangan punya masalah sama orang. Ada masalah sama orang, minta maaf, walaupun dia tidak minta maaf. Kita duluan. Kita sudah selamat. Di akhirat dia masih ada masalah kalau tidak minta maaf. Kita selesaikan dulu masalah ini. Karena bahaya nih, berat. Kalau kita mengambil duit di dunia ini sekian, tidak bisa lagi kita bayar dengan jumlah sekian di akhirat. Kalau kita ambil 2 juta misalnya, di akhirat 2 juta rupiah sudah enggak berlaku. Harus diganti dengan 2 juta pahala. Jadi kita harus hati-hati sekali nih. Enggak boleh macam-macam. Begitu pula kita jangan memperberat amal timbangan dosa kita. Jangan terus-menerus dosa itu dipelihara. Enggak baik itu seperti barang busuk. Untuk apa gitu? Hilangkan semua, jangan ada dosa. Kalau dulu kita melakukan istighfar kepada Allah, sekarang kedepannya selama masih hidup, hilangkan itu. Jangan beratkan timbangan dosa kita. Beratkan timbangan amal kita. Ya. Perbanyak orang yang bisa kita dapat syafaatnya hari kiamat. Berteman para mujahidin, berbakti dengan orang tua, ya kan gitu. Orang-orang saleh yang mudah-mudahan nanti mereka pada saat lolos di akhirat kita butuh, kita diberikan syafaat pertolongannya. Itu yang kita siapkan. Jangan yang lainnya. Enggak baik itu. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah waktu dituliskan surat oleh khalifah, lari. Dia enggak mau. Khalifah tawarkan gaji sekian, tawarkan pekerjaan, tawarkan kereta kencana, istana yang besar. Enggak mau. Ini jadi hakim. Dan pada saat itu teman-teman sekalian, hakim ini kalau dia jadi hakim, hakim itu pada zaman itu lebih tinggi daripada khalifah. Karena dia bisa menghakimi khalifah pun. Khalifah kalau salah pun raja dia yang hukumi. Luar biasa. Kalau kita kan mungkin sekarang masih dibedain ya, mana yang harus, mana yang konstitusi, mana yang tidak. Tapi ini enggak. Memang dia hakim satu. Masyarakat biasa sampai raja semua dia yang hakimin. Ditolak sama supaya saudara enggak mau. Ditanya kenapa? Enggak, saya enggak mau. Sedikit saya salah ini, hukumi orang, ada musuh saya hari kiamat, saya enggak mau. Tolak, gaji besar, enggak mau, jabatan, nama harum, enggak mau. Karena khalifah merasa tertantang, khalifah bilang apa? Tangkap dia. Harus jadi khalifah, harus jadi hakim, paksa. Dicari sama orang-orang, begitu Sufyan Ats-Tsauri tahu, Sufyan Ats-Tsauri bilang, saya tidak mau, jangan dipaksa. Lari dia dari Mekah. Oh, zaman dulu enggak ada foto, orang enggak tahu. Larilah dia. Lari dari kota, dari desa ke desa, jalan kaki. Enggak ada yang tahu dia. Lari sampai tiba di negeri Yaman. Waktu itu khalifah mengeluarkan instruksi, siapa yang tangkap Sufyan Ats-Tsauri hidup atau mati dapat satu peti emas. Sampai mati pun datangkan kepada saya. Khalifah tantang, semua tersebar berita pada saya. Tapi orang banyak enggak tahu mukanya. Karena zaman dulu enggak ada foto, dia cuma di orang Mekah saja yang kenal gitu. Sampai dia tiba di Yaman, dia kerja di satu kebun kurma. Ada kebun kurma besar, dia masuk, dia melamar. Si pemilik kurma, kebun kurma bilang, kamu ini siapa? Jadi bukan ditanya namamu siapa ya. Dengan hikmah Allah ditanya, kamu ini siapa? Dia jawab dengan bahasa politis, dia mengatakan, saya hamba Allah, saya Abdullah. Gitu kan? Abdullah, si pemilik kebun kira ini namanya dia. Karena bukan ditanya namanya, siapa kamu? Dia bilang, saya Abdullah, hamba Allah. Baik, ditanya kenapa saya mau bekerja, cari kerjaan. Dari mana? Kau dari Hijaz, Hijaz itu Mekah sama Madinah. Dulu dia makan Hijaz. Baiklah bekerja. Kisahnya adalah 3 bulan setelah kerja di kebun kurma tersebut, si pemilik kebun tanya, panggil, wahai Abdullah kesini. Sufyan Ats-Tsauri datang, rahimahullah. Begitu datang ditanya, saya mau tanya, apa bedanya antara kurma kami di Yaman ini dengan kurma kalian di Hijaz? Kurma kalian di Mekah sama Madinah itu apa bedanya? Kata Sufyan Ats-Tsauri, demi Allah saya enggak tahu. Karena saya tidak pernah tahu rasanya kurma kalian di Yaman. Enggak pernah saya makan kurma Yaman, selama sini saya enggak pernah rasa. Kata pemilik kebun sambil sedikit nyindir gitu. Dia bilang, kamu kerja 3 bulan turunin kurma dari pohon saya, sortir-sortirin, ngangkat-ngangkat ini, kamu enggak pernah makan satu butir pun dari kurma saya? Dia bilang, demi Allah satu butir pun saya tidak sentuh. Satu butir, kerja di kebun kurma enggak mau berani makan karena belum. Dia bilang, karena Anda belum pernah membolehkan, mengizinkan atau menyuruh saya memakannya. Berapa banyak kaum muslimin kerja di toko kue habis kuenya orang dimakan. Berapa banyak kita kerja di kantor main sembarangan saja, kertas, pulpen, kita enggak pernah pikir, ah ini kan punya perusahaan, enggak apa-apalah, kasih bagi-bagi ke keluarganya. Apa ini, mana boleh ini? Hukum syari'i enggak boleh, haram. Dari mana hak Anda tuh ngambil pulpen dari kantor bawa ke rumah dikasih ponakannya? Enggak boleh. Nota-nota main sembarangan, kertas main buang, itu amanah, mana bisa? Perhatikan, Sufyan Ats-Tsauri enggak pernah sentuh satu butir kurma dimasukkan di mulutnya. Gitu kan? Karena enggak pernah disuruh makan. Apa kata yang pemilik kebunnya? Apa kau mau contohi zuhudnya dan waraknya Sufyan Ats-Tsauri? Dia enggak tahu kalau ini orangnya nih. Gitu kan? Maka Sufyan diam saja, dia pergi kembali kerja. Tuan yang punya kebun ini pergi ke sahabatnya di sebelah, kebun sebelahnya. Lalu dia bilang, cerita sama temannya, ini ada satu pegawai saya itu unik tuh. Masa 3 bulan kerja di kebun saya enggak pernah rasa kurma kita satu butir pun? Jadi betul-betul dia mau mencontohi waraknya, kedekatan diri kepada Allah seperti Sufyan Tsauri. Temannya yang punya kebun sebelah ini jeli, dia tanya, bagaimana cirinya pegawaimu itu? Oh, cirinya begini, begini, begini, begini. Itu orangnya itu yang dicari sama khalifah, tangkap dia, satu peti emas nih. Begitu mereka kembali sudah tidak ada, sudah pergi Sufyan Tsauri. Kembali ke Mekah. Begitu kembali ke Mekah, murid-muridnya semua datang sambut, mulai mau belajar, mau tanya semua. Tapi mereka bilang, ini kalau khalifah dengar bahaya nih. Ya. Kata Sufyan Tsauri, saya sudah capek untuk melarikan diri. Urusan saya dengan Allah dan dia. Bertiga nih. Ini bahasa luar biasa nih. Antara saya sama Allah dan dia. Ini bahasa punya bobot yang luar biasa. Kalau Anda punya iman, Anda tahu bobotnya kalimat ini. Artinya, kita lihat nih, siapa yang benar dan siapa yang salah, tapi Allah yang tentukan di tengah-tengahnya. Ini luar biasa. Maka khalifah dengar nih, Sufyan Tsauri sudah di Mekah, kata khalifah, jangan ada yang sentuh dia, saya akan tangkap sendiri dan saya akan gantung dia di dekat Ka'bah. Kata temannya Sufyan Tsauri, ada satu temannya yang meriwayat, dalam riwayat ini mengatakan Sufyan Tsauri terkenal dengan sajdat, kalau sujud luar biasa, enggak mau angkat kepalanya kecuali hajatnya selesai. Dia nikmatin betul sujud itu. Dia bilang, saya tawaf, kata temannya, tawaf saya yang pertama, Sufyan Tsauri sujud di sujud pertama, di rakaat pertama. Saya selesai satu tawaf, dia masih sujud di sujud yang pertama. Yang kedua, masih sujud yang pertama. Sampai 7 kali tawaf, dia masih sujud yang pertama. Sujud pertama di rakaat pertama. Kata temannya, saya kembali duduk di sebelahnya, saya tahunya ini sujud pertama karena setelah itu dia sujud lagi yang kedua, ketika 2 rakaat dia sholat, gitu kan. Ternyata sujudnya masih ada 3 setelahnya, berarti ini baru sujud pertama ini. Sujud luar biasa sampai 7 kali tawaf. Lalu kata dia, setelah selesai Sufyan Tsauri sholat, berdiri menuju ke Ka'bah, lalu dia memegang dinding Ka'bah sambil mengatakan, ya Tuhanku, aku bersumpah atas namamu, jangan buat khalifah masuk di Mekah. Yang terjadi apa jemaah sekalian? Dalam kisah ini, khalifah sampai di perbatasan Mekah meninggal dunia. Kisah nyata tentang kesolehannya beliau gitu. Tapi kita lihat bagaimana kedekatan diri seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukan bergantung pada manusia, pada raja yang kita anggap perkasa atau rumah yang kokoh. Ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallahu warrazzaqu dzul quwwatil matin. Allah itu pencipta kalian, penyiap rezeki kalian yang non stop, tidak pernah habis stoknya, dan dia sekuat-kuat tempat bersandar. Jadi orang kalau dekat diri dengan Allah Subhanahu wa taala sudah luar biasa. Sama Allah saja mau makan sebut nama Allah, syukur alhamdulillah, bertambah terus nikmat tuh. Terus, ya, tidak ada masalah. Maka ini penting untuk diketahui. Kemudian ucapan Nabi SAW dalam berdoa, beliau mengajarkan kepada kita, dan Allah SWT tentu yang ajarkan bagaimana kepekaan seorang hamba. Kita begini Bapak Ibu sekalian, kalau kita terbiasa mengerjakan sebuah ibadah, nanti di jenis ibadah yang sedang kita kerjakan itu Allah bukakan banyak hal-hal yang kita, yang orang lain mungkin tidak biasa kerjakan. Misal gini, kita biasa berdoa nih, coba rutinkan doa itu seminggu, dua minggu, sebulan, sering muji-muji Allah. Perhatikan dalam seminggu, dua minggu, tiga minggu, dan dalam sebulan, nanti ada terlintas di benak kita kalimat-kalimat memuji Allah yang sebelumnya kita tidak terfikir. Seperti doa sebagian salaf pada saat sujud di malam hari, mereka mengatakan, wahai zat yang telah mengizinkan aku meletakkan dahiku di tempat sujud ini. Kalimat ini pernah kita terfikir gak? Wahai zat yang mengizinkan nafasku, aku bisa menarik nafasku ini. Wahai zat yang telah mengizinkan seluruh urat-uratku, darahku sujud kepadanya dengan telapak di telapak tanganku di tubuhku. Wahai zat yang mengizinkan kalimat-kalimat keluar dari lidahku. Dan kemudian wahai zat yang telah memberikan aku segala nikmat yang telah berikan kepadaku. Maka aku bersyukur kepada mata simat ini. Dan aku memohon kepadamu dengan kemuliaanmu untuk mengangkat permasalahanku. Jadi memuji Allah SWT dengan kalimat-kalimat yang luar biasa. Nah, pekahnya kita terbiasa berdoa membuat datangnya jenis-jenis zikir, jenis-jenis doa yang orang lain mungkin tidak terfikir. Ada kalimat yang kadang-kadang kalau kita dengarkan dari para ulama-ulama kita, saya sering temukan subhanallah dari beberapa imam-imam di Masjid Haram pada saat mereka baca kunut misalnya. Doa-doa yang diucapin itu ada yang memang doa-doa itu sudah disunnahkan Nabi SAW. Ada puji-pujian yang kelihatan mereka yang sebutin tuh. Mereka yang sebutin. Dan puji-pujian itu memang sangat mulia gitu. Kita mungkin tidak terlintas sebelumnya gitu kan. Jadi seperti misal mengatakan, wahai Tuhan, wahai Allah yang tidak ada Tuhan selain Engkau, wahai Allah, aku memohon kepada dengan menggunakan namamu yang kalau aku ucapkan nama itu, maka Engkau akan ijabah seluruh doaku. Dengan ucapkan namamu itu, maka Engkau akan ampuni semua dosa-dosaku. Namanya kita tidak sebutkan, tetapi dia mengatakan, aku memohon dengan namamu yang kalau diucapkan nama itu, Engkau langsung ijabah doa. Artinya saya tidak tahu nama apa itu, tapi aku memohon dengan namamu, ya Allah, nama apa saja yang Engkau sudah tentukan, kalau aku ucapkan langsung Kau ijabah doaku. Kalau aku beristighfar, Kau langsung ampuni. Jadi kalimat ini bobotnya luar biasa ini, gitu kan. Nah, terbiasanya kita mengerjakan satu ibadah seperti itu. Terbiasanya kita membaca Al-Quran akan membawa kita melakukan beberapa hal-hal yang berhubungan dengan Al-Quran yang mungkin orang belum terfikir sebelumnya. Terusnya, seterusnya begitu. Makanya kata Nabi SAW, membaca doa, sebenarnya doa ini dalam hadis, siapa yang membacanya, kalau dia lagi sedih, pasti Allah akan ubah kesedihannya menjadi kegembiraan. Nabi SAW mengatakan, As'aluka Allahumma bikulli ismin huwa lak. Jadi di sini langsung dimasuk ke dalam doanya, beliau mengatakan, karena ini ada sebelumnya tentu kalimat-kalimat, tapi dia mengatakan langsung masuk ke inti bahasan, Allahumma as'aluka Allahumma bikulli ismin huwa lak. Aku meminta ya Allah atas namamu yang Kau miliki, sammaita bihi nafsak, yang Kau telah memberikan nama itu pada dirimu sendiri, au anzaltahu fi kitabik, aku atau Engkau telah turunkan dalam kitabmu, au allamtahu ahadan min khalqik, atau ada yang Kau ajarkan kepada beberapa hamba-hambamu, au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau nama-nama itu Kau masukkan di dalam ilmu ghaibmu di langit sana, antaj'al qur'anal 'azima rabi'a qalbi, agar Engkau menjadikan Al-Quran sebagai penghibur hatiku, wa nura sadri, dan cahaya dadaku, wa jala'a huzni, dan hilangnya kesedihanku, wa dhahaba hammi wa gammi, dan juga penghapus keluh kesahku. Jadi ini doa kata Nabi SAW, siapa yang membacanya, maka niscaya Allah akan menggantikan kesusahannya menjadi ya, kesenangan. Kemudian dikatakan sabda Nabi SAW diangkat oleh beliau juga adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Kata Nabi SAW, laqad sa'ala hadzal bismillahil a'zam alladhi ma su'ila bihi illa a'ta wa ma du'iya bihi illa ajab. Datang seseorang laki-laki mengatakan, ya Rasulullah, ajarkan saya menggunakan nama Allah yang kalau saya pakai langsung diterima sama Allah. Nabi SAW menyuruh dia menggunakan istilah Allahumma, namanya Allah. Jadi semua dari Asma'ul Husna itu yang paling agung adalah Allah. Dan sering kalau ditekankan dengan pemastian takkid dikatakan Allahumma. Allah tambah mim, gitu kan? Jadi dibaca Allahumma. Waktu orang itu berdoa dengan menggunakan nama Allah, kata Nabi SAW, orang ini telah memohon kepada Allah dengan namanya yang paling agung, yang tidaklah dimohon Allah dengannya kecuali Allah ijabah berikan, dan tidak diseru Allah dengannya kecuali Allah akan kabulkan. Poin yang ketiga dan dalil yang terakhir dalam masalah wahyu, dalil nakli ini adalah, adapun tawassul para nabi yang dicatat di dalam Al-Quranul Karim, dan tawassul mereka adalah tawassul dengan nama dan sifat-sifat Allah, serta dengan amal soleh, tidak ada yang selain itu. Seperti contohnya, Nabi Yusuf AS di dalam tawassulnya mengucapkan surah Yusuf ayat 101. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Fatiras samawati wal ardi anta wali fid dunya wal akhirah. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Waktu Nabi Yusuf minta dimatikan secara husnul khatimah dalam keadaan Islam, beliau mendahului doanya dengan tawassul, ya, menjadikan perantara amal soleh yang dia anggap paling dekat, paling baik. Dia mengatakan, wahai Rabbku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku kerajaan. Jadi waktu itu kan Nabi Yusuf sudah menjadi raja Mesir. Jadi dia sebutkan dulu itu, ya Allah yang telah memberikan aku kerajaan di Mesir. Kalau antum misalnya punya jabatan tertentu, ya Allah yang telah memberikan aku jabatan ini, misalnya gitu kan. Dan yang telah mengajarkan kepadaku sebagian takbir mimpi, ya Rabb, pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan akhirat. Maka dia bilang doanya setelah itu, wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan satukanlah, gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Dhannun, Nabi Yunus AS, pada saat dia masuk di mulutnya ikan hiu, ikan paus, kita tahu surah Anbiya ayat 87 berbunyi, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. dia tahu adalah keimanannya kepada Allah, dia yakin Allah itu tidak ada Tuhan selain dia, maka dia menggunakan di awal doanya, La ilaha illa anta, tidak ada lagi Tuhan selain kamu ya Allah, Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, saya salah nih, maafin saya. Kemudian juga dikatakan surah Al-Qasas ayat 16, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli, Nabi Musa AS mengatakan, Ya Allah aku telah menzalimi diriku maka maafkanlah. Menggunakan istilah atau nama Rabbi, ya, ya Tuhanku, ini juga termasuk memanggil istilah ini. Kemudian juga dia berkata dalam surah Ghafir ayat 27, Inni udtu bi Rabbi wa Rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yaumil hisab. Sesungguhnya aku berlindung kepada Rabbku dan Rabb kalian yang dari orang yang menyombongkan diri dan tidak beriman kepada hari hisab. Jadi waktu itu Fir'aun nolak terus, berusaha membunuh terus Musa dan pengikutnya. Maka Nabi Musa AS menjadikan kejahatannya Fir'aun, gitu kan? Kata Nabi Musa AS, ya, aku berlindung kepada Rabbku dan Rabb kalian. Tuhan kita cuma satu, kepada Bani Israel ini. Dari setiap orang, maksudnya Fir'aun dan pengikutnya, yang menyombongkan diri dan tidak beriman kepada hari hisab. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail AS, setelah selesai membangun Ka'bah, perintah Allah Ka'bah itu, dia mengatakan, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dalam surah Al-Baqarah 127, Wahai Rabb kami, terimalah amalan kami. Sesungguhnya engkau yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sudah jelas Allah yang perintahkan, sudah diikuti semua syarat-syaratnya, tapi masih juga bertawassul dengan Allah dengan cara menyebutkan, Ya Allah terima nih. Ya Allah terima, solat, bubar dari solat kita bilang Rabbana taqabbal minna, habis puasa Rabbana taqabbal minna, habis baca Quran Rabbana taqabbal minna, ini juga termasuk. Kemudian Nabi Adam dan Hawa, ini dalil terakhir dalam dalil naklinya, surah Al-A'raf ayat 23, A'udhu billahi minasyaitan rajim, Rabbana zalamna anfusana, wa illam takfilana wa tarhamna lankunanna minal khasirin. Dia akui kesalahannya, baru dia berdoa, gitu kan. Rabbana zalamna anfusana, habis makan buah khuldi, maka dia mengakui, Ya Allah, kami zalimi diri kami, kami salah nih. Kalau engkau tidak memaafkan kami karena kami sudah mengaku salah, maka pasti, dan kamu tidak kasihani kami, termasuk pasti orang-orang yang rugi. Jadi di sini dia bertawassul dengan doanya itu sendiri. Kemudian kita tutup dengan dalil-dalil akli, dan ini nanti insya Allah pertemuan akan datang kita akan sambung ke pasal ke-15. Ini berentetan nih. Kalau pasal ke-13-nya kemarin itu tentang tauhid ibadah, bagaimana itu ibadah pada definisinya, yang sekarang malam ini kita bahas tentang jenis-jenis cara mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala dan memberikan yang terbaik kepada Allah. Nanti yang pasal ke-15 kita bahas tentang wali Allah dan wali syaitan. Nanti orang-orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu akan sampai pada tingkat kewalihan dan akan kita panjang lebar bahas itu. Kita tutup dengan 3 poin dalil akli. Secara akal kalau memang harusnya kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberikan yang terbaik, yang pertama kemahakayaan Allah Subhanahu wa taala dan kefakiran serta ketergantungan manusia kepadanya adalah merupakan perkara yang mengharuskan tawassulnya sang hamba yang hina dina lagi fakir kepada Rabb Tuhan yang maha kaya. Allah Subhanahu wa taala agar hamba yang lemah lagi hina dina selamat dari apa saja yang menakutkannya dan apa yang agar meraih apa yang didambakan dan dicita-citakan. Jadi kelemahan kita ini membuat kita tergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Terbukti memang ada sunnah kauniyah yang tidak bisa kita bantah. Pergantian siang malam, adanya hidup ada mati, adanya muda ada tua, yang sudah sering saya sebutkan, itu menandakan ada sistem yang Allah ciptakan yang kita tidak bisa lepas darinya. Maka berarti kita butuh dengan Allah, maka mengharuskan kita mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kealpaan pengetahuan sang hamba, maksudnya kejahilan dia. Hamba tidak tahu, ya, kita sebagai manusia tidak tahu akan apa yang dicintai Allah. Kita enggak pernah tahu Allah tuh suka apa sebenarnya dan apa yang tidak dicintainya, baik berupa perbuatan ataupun perkataan, adalah merupakan perkara yang memastikan bahwa wasilah jalan menuju kepadanya terbatas pada hal-hal yang diajarkan atau disyariat oleh Allah dan pada yang dijelaskan oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berupa ucapan-ucapan baik dan amal-amal soleh yang boleh dikerjakan atau ucapan-ucapan buruk dan amal-amal yang tidak terpuji yang harus dijauhi dan ditinggalkan. Jadi secara akal kita tahu Tuhan kita Allah, tapi kita enggak tahu apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka kecuali melalui syariatnya. Maka cara yang terbenar adalah pada saat kita mendekatkan diri dengan Allah dengan mengikuti syariatnya. Karena banyak orang ya, di Indonesia ini banyak orang-orang yang mengaku alim, mau beribadah kepada Allah, tapi dia tidak mengikuti syariatnya Allah. Menganggap syariat itu untuk orang awam. Ini levelnya ada sendiri, cara dekatkan diri dengan Allah dengan cara dia sendiri. bahkan bisa komunikasi dengan Jibril, bisa melihat si fulan dan si fulan. Ini semua aneh-aneh ini. Dengan mendekatkan diri dengan Allah SWT dengan tenaga dalam. Kalau Nabi SAW bolehkan tenaga dalam, menggunakan tenaga jin di perang Badar, perang Uhud, pakai aja tenaga dalam, terlempar semua tuh orang kafir. Tapi pakai pedang, pakai anak panah, manusiawi, jangan berinteraksi dengan jin-jin semua itu. Jadi ada orang dekatkan diri dengan begitu. Bahkan di Indonesia ada pesantren, tidak dianggap santri kecuali dia sudah harus bisa ngobrol, punya khadam, punya jin yang harus menemani dia. Nabi SAW tidak pernah berhubungan dengan mereka, para sahabat tidak pernah berhubungan, dan kalau datang disuruh usir, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bukan malah dipanggil, bukan malah dikasih sajen. Nah ini karena mereka mau dekatkan diri dengan Allah tidak pakai hukum syariatnya Allah. Ini secara akal, mestinya kita tahu dan kita ikuti apa yang Allah cintai sebagai pencipta dengan cara ikuti syariatnya. Yang terakhir, kedudukan tinggi seseorang, seperti kedudukan seseorang nabi atau ulama ataupun wali, bukanlah hasil usaha manusia dan juga bukan hasil perbuatannya, tapi karunia dari Allah. Allah yang tunjuk dia jadi nabi, Allah yang tunjuk dia, pandu dia, berikan sentuhan dalam hatinya sehingga dia mau beribadah sampai pada tingkat dia walinya Allah. Dan ini mengharuskan ya, hal tersebut tidak boleh digunakan untuk bertawassul kepada Allah. Tidak boleh nabi-nabi dan ulama-ulama itu kalau sudah mati dijadikan perantara dengan Allah, karena itu pilihan Allah sebenarnya kepada mereka saja gitu. Ini secara akal kata beliau, karena kedudukan seseorang walaupun sangat agung bukanlah merupakan suatu amal kebaikan ketaatan bagi orang lain untuk digunakan mendekatkan diri kepada Allah dan bertawassul. Karena jika ia telah berbuat dengan anggota badannya atau hartanya untuk membentuk kedudukan atau kemuliaan seseorang, maka yang demikian itu boleh ia jadikan tawassul kepada Allah, karena hal seperti itu dibolehkan dari hasil usaha dan jerih payahnya yang ia lakukan semata-mata karena Allah dan hanya berharap ridhonya. Maksudnya begini, kalau ada Imam Nawawi contohnya, Imam Nawawi pernah berkata, mengingatkan bagi orang yang datang-datang ke kuburan. Jadi ada orang datang ke kuburan karena ini orang alim, orang soleh, tolonglah saya, mintalah kepada Allah, kamu sembuhkan anak saya, karena kamu orang yang dekat dengan Allah, gitu. Ya. Kata Imam Nawawi, saya heran melihat orang-orang yang seperti ini minta-minta di kuburan, walaupun yang di dalam kuburan orang alim menurut pandangan dia, walaupun wali, walaupun nabi, sementara yang di dalam kuburan adalah manusia seperti dia, dan sudah dimasukkan dalam kuburan serta sudah menjadi tulang belulang, gitu. Mestinya dia yang masih hidup langsung minta kepada Allah, karena syariat Allah memandu seperti itu. Memandu seperti itu, kecuali kata beliau tadi, hal-hal yang dia hubungkan, karena amal solehnya orang itu tidak bisa membantu dia untuk dia sendiri yang sudah mati itu. Jadi percuma kita mau minta dengan kesolehan dia untuk Allah berikan, tidak bakal nyambung, karena kesolehan dia buat dirinya dia sendiri. Itu yang dimaksud oleh tadi Syekh Abu Bakar, dan beliau mengatakan kecuali sesuatu yang kita hubungkan dengan orang lain. Misal ada orang punya pesantren, kita nyumbang duit di situ, bangun masjid, maka kita partisipasi dengan dia di satu jenis ibadah. Ini mungkin kita bisa berharap itu pun hanya di ibadah yang kita lakukan, walaupun kita partisipasi dengan dia. Jadi misalnya masjid ini ada yang nyumbang banyak, ada yang pasang AC, ada yang, kita partisipasi semua, maka ini semua akan menjadi amal untuk kita semuanya, gitu kan? Tapi tetap masing-masing akan mendapatkan amal yang telah dia keluarkan. Dia tidak bisa mengambil amalnya orang lain. Ini secara akal. Jadi bertawassul hanya boleh dengan amal yang dia kerjakan sendiri dan yang sesuai yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Ini selesai sampai sini, silakan. Mau bertanya silakan. Waalaikumsalam. Jadi kita yang kita jadikan suri tauladan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula orang-orang yang mendampingi beliau, para sahabat. Sabda Nabi SAW jelas, kelompok yang akan selamat adalah makana ana alaihi wa ashabi, orang yang mengikuti saya dan sahabat-sahabat saya. Waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal, sempat beliau tergeletak dan baring di atas ranjang di kamar Aisyah, dan Aisyah sudah tahu kalau Nabi SAW meninggal. Lalu Abu Bakar datang membuka kain wajah yang menutup wajah Nabi SAW. Lalu Abu Bakar sempat menangis dan berkata, sungguh ya Rasulullah, engkau telah menuju kepada Tuhanmu dan engkau akan mendapatkan apa yang telah dijanjikan. Lalu beliau mengecup kening Nabi SAW lalu menutup wajahnya. Setelah itu Abu Bakar pun keluar ke depan. Waktu itu di depan ini lagi kacau balau nih. Manusia masih belum bisa terima kejadian Nabi meninggal. Kayak gak mungkin deh. Ribut semua, termasuk Umar bin Khattab, mertua Nabi. Umar bin Khattab sempat henuskan pedang sambil berkata, siapa yang mengatakan Muhammad telah mati, saya akan penggal lehernya. Jadi orang dalam kondisi sudah ketakutan, tambah lagi Umar mengancam, gitu kan. Abu Bakar tuh lihat Nabi SAW sudah meninggal, lalu mengatakan kepada Abu Umar, wahai Umar, ala rizkika. Wahai Umar, tenang dulu. Umar ini karena masih dalam kondisi marah, dia gak tahu siapa yang ngomong, dia gak tahu kalau Abu Bakar. Dicuekin sama dia, balik belakang, tetap dihenuskan pedangnya. Lalu Abu Bakar mengulangi, ya Umar ala rizkika, wahai Umar tenanglah. Tetap Umar masih seperti dalam kondisi emosional. Kemudian yang ketiga kali, karena Abu Bakar teriak dengan suara keras, ya Umar ala rizkika, wahai Umar tenanglah. Dia balik, kemudian dia lihat Abu Bakar, lalu dia diam. Lalu kata Abu Bakar, wahai muslimin, man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut, wa man kana ya'budu muhammadan fa inna muhammadan kad mat. Siapa yang menyembah Allah, ketahuilah Allah itu hidup, tidak akan pernah mati. Dan siapa yang menyembah Muhammad, sungguh Muhammad sudah mati. Artinya mati di sini, tidak akan pernah bisa datang temui kalian lagi, tidak akan pernah bisa ngobrol sama kalian, tidak bisa lagi duduk makan dengan kalian, sudah enggak bisa, sudah mati, dan selesai. Lalu beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi SAW akan meninggal dunia, gitu kan. Disebutkan dalam ayat Al-Qur'an itu, afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Apakah kalau Muhammad itu meninggal, gitu kan, atau terbunuh, kalian murtad, meninggalkan agama kalian? Ya. Maka kata Umar, seakan-akan saya baru mendengarkan ayat itu. Ya, padahal sebelumnya saya sudah hafal, gitu. Sini. Dari statement tadi yang saya bilang, kita bisa lihat bagaimana Abu Bakar memberikan pelajaran kepada kita. Orang kalau semeninggal, orang yang paling luar biasa Nabi SAW. Kalau Nabi SAW saya sudah dikatakan meninggal, tidak akan bisa memberikan apa-apa lagi kepada kalian, sudah selesai. Jalankan syariatnya Allah yang dibawa oleh Nabi SAW. Lalu Abu Bakar praktekin tuh. Setelahnya Umar, Uthman, Ali, sahabat-sahabat, tidak pernah ada yang khusus mengatakan, tadi malam saya ketemu Rasulullah, tadi malam saya ngobrol, tadi malam saya ketemu, dan seterusnya. Saya temukan hal-hal yang seperti Bapak ceritakan tadi ini adalah permainan syaitan yang banyak melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak. Banyak cara dia untuk menyesatkan manusia. Di antaranya, mengatakan bahwasanya ruhnya para nabi-nabi bisa datang di malam Jumat. Ruhnya para nabi-nabi datang di bulan-bulan tertentu. Orang-orang saleh, gitu kan. Bahkan ada satu orang, semoga Allah berikan hidayah, dari sumber yang saya bisa percaya, berkata, ada satu orang non-muslim di Jakarta ini masuk Islam sekeluarga, baru syahadat, tertarik dengan Islam. Subhanallah, ada tetangganya ini mengikuti aliran yang seperti tadi, punya pemahaman-pemahaman yang penyimpang, semoga Allah berikan hidayah. Tiba-tiba dia tahu tetangganya mu'allaf masuk Islam, jam 2 malam ditelepon tetangganya, padahal bukan masuk Islam di tangan dia ini, dia cuma dengar saja. Nanti rencananya besok akan dipandu oleh orang yang membuat masuk Islam, yang kebetulan yang masuk Islam kan ini orang-orang yang faham agama gitu, yang betul-betul ikuti sunnah Nabi SAW. Maka yang terjadi adalah ditelepon, tetangganya kaget yang baru masuk Islam ini, kenapa pak? Cepat buka pintunya, kalian sudah masuk Islam kan? Iya, sambut saya dan ada tamu-tamu saya yang akan datang. Jam 2 malam, orang baru masuk Islam tadi datang ke rumahnya, dibukain, dibangunin istrinya, bangunin istri kamu, bangunin anak-anak kamu semuanya. Malam ini ada tamu mulia karena kau masuk Islam. Dikarang-karang aja. Subhanallah, datang ke sebelah, si orang non-muslim ini yang baru masuk Islam, mualafin nyalain lampu, disuruh perintahin, suruh buka pintu, semua buka jendela. Terakhir ditanya, kenapa ini, ada apa? ada ibadah tertentu disuruh kerjain? Dia bilang enggak. Malam ini ruhnya Imam Syafi'i, ruhnya Nabi Khidir, ruhnya si fulan semua datang ke sini karena kau baru masuk Islam. Dari mana ini? Dari mana ini? Subhanallah. Ya. Kebanyakan orang begini, kalau tidak punya ilmu, maka dia supaya mau ditahu bahwasanya dia tahu agama, maka dikarang-karang. Apalagi ini luar biasa, orang mati bisa telepon, gitu kan? Kalau begitu HP dimasukin dalam kuburan saja, gitu. Enggak usah di luar, gitu kan? Bapak bercanda aja sama dia. Tadi di kuburannya waktu kamu kuburin si fulan itu masukin HP enggak? Kalau enggak bagaimana dia bisa telepon kamu, kan gitu? Kan secara akal enggak mungkin gitu. Ini hal-hal seperti ini kita enggak butuh jawab dengan argumen yang besar. Gitu. Memang sudah tidak masuk di akal. Ada orang meninggal nih di telepon nih. Orang sudah mati, bagaimana caranya? Sudah jelas semua orang tahu secara fitrah, orang kalau mati enggak bisa bergerak, mau dipotong tangannya, mau ditendangin, mau diapain, jasadnya sudah enggak bisa apa-apa. Ruhnya sudah ke alam barzah. Itu wahyu yang menyampaikan kepada kita. Apa yang dia bahasakan itu orang mati bisa bicara itu sudah tidak mungkin, itu sudah mustahil. Itu dikarang-karang. Dia mau datangkan 1 juta argumen tidak akan kita percaya. Kita orang beriman kepada Allah SWT. Kita punya jelas hujjah, gitu kan? Orang yang mati tidak akan pernah bisa interaksi dan tidak ada dalam Islam ruh gentayangan, enggak ada. Enggak ada dalam Islam. Orang kalau sudah mati selesai urusannya di kuburan. Jahat atau baik, tidak akan pernah bisa buat apa-apa lagi. Gitu Pak ya. Ya jadi jangan diikutin. Kami perusahaan jasa digital. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kami boleh membuat website untuk klien yang menjual pakaian wanita yang tidak syar'i, atau penjual atau galeri lukisan atau patung yang menyerupai makhluk hidup ciptaan Allah? Hubungkan semua pendapatan kita, semua pergaulan kita, semua makanan, minuman, apa saja dengan apa yang Allah bolehkan atau Allah haramkan. Syubhat saja tinggalkan. Ragu jangan dilakukan. Jangan dilakukan. Kalau masalah hukum menjual baju, kalau kita tahu misal ya, lokasi kayak di Saudi, saya kasih contoh saja, di Saudi itu dijual, ada toko jual baju-baju kayak kita banyak, baju-baju perempuan gitu kan, dijual. Tapi umumnya masyarakat wanitanya pakai jilbab semua, pakai cadar kalau keluar. Kalau mereka beli baju itu mereka pakai di rumah sama mahramnya. Enggak ada syubhat di situ. Atau misalnya ada seorang memang jual baju secara umum lah, yang beli mungkin ibu-ibu, memang dia pakai di rumahnya, Allahu'alam, itu mungkin bisa. Tapi kalau kita jual baju, jelas baju ini lagi dipassionkan, ditampilkan siapa, memang sengaja diperlihatkan pahanya, disengaja diperlihatkan ini dengan model baju ini, yang jelas akan ditontonkan seperti itu, kita sudah tahu, maka terlibat. Rezeki di jalan Allah, rezeki itu di tangan Allah, bukan di tangan orang-orang, enggak usah khawatir. Gitu kan. Masih banyak insyaallah jasa yang bisa kita lakukan, gitu kan. Apalagi kalau sampai galeri lukisan dan patung, wah ini lebih parah ini. Kalau baju itu masih mending mungkin ya, masih setengah-setengah. Pernah beberapa masyayikh ditanya, "Bolehkah kami jual televisi?" gitu kan. Elektronik, jawabannya sederhana. Kalau Anda berada di negara yang mayoritas acaranya bagus, menuntun agama, jual TV itu. Tapi kalau Anda di negara yang begitu orang beli TV pasti rusak, jangan jual. Udah selesai. Artinya kalau, oh tapi kan saya mau jual, ya sudah silahkan kalau Anda mau jual. Tapi ini sudah jelas. Artinya kita tahu ini kalau dibawa di rumahnya ini sebentar langsung nonton dandut. Langsung perempuan kelihatan pahanya nih, langsung sinetron cerita bohong-bohong, langsung mengkhayal yang pocong keluar dari kuburan, yang khayal merusak akidah. Terlibat kita di situ, ngapain? Tapi kalau memang di situ acara televisinya kita tahu bagus, gitu kan? Ya lain. Teman-teman kita sekarang ada yang pasang parabola, gitu kan? Banyak termasuk teman-teman di Wesal TV sekarang, yang TV-TV yang sedang berkembang, TV Islam, mereka jual parabola, tapi mereka jualkan jasa program TV-TV Islam, yang lainnya ditutup. Ditutup. Sekarang kalau tidak terbuka lagi, nanti jadi masalah baru lagi. Jadi seperti itu, Allahu'alam. Yang saya sarankan, kalau Anda mau lebih aman, ya, minta kepada Allah SWT. Profesi saya begini ya Allah, tuntunkanlah hamba kepada orang-orang yang memang wajar bisa menggunakan jasa hamba. Pakai doa. Mohon advice mengenai rambu-rambu yang harus kami perhatikan dalam jalan menjalankan bisnis digital agar tetap terjaga secara syar'i. Mungkin ada website atau buku sebagai panduan. Saya belum terlintas sekarang ya, tapi setahu saya insya Allah dengan niat yang baik gitu kan, kita jadikan program. Jadi seperti tadi saya bahasakanlah sederhana. Kalau apa yang akan kita lakukan atau yang akan kita jadikan sebagai klien kita atau apa yang kita tawarkan proposal atau proyek kita akan berhubungan dengan hal-hal yang ada haramnya atau syubhatnya, jauhi. Larikan kepada hal-hal yang positif. Insya Allah mudah-mudahan akan ada jalan keluarnya. Tentu saya tidak bisa rincikan karena tidak terlintas di benak saya sekarang. Tapi cukuplah ya, kita firman Allah SWT yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bianfusihim. Allah enggak akan ubah keadaan satu kaum dari buruk menjadi baik, dari baik menjadi lebih baik kecuali mereka memulai dengan diri mereka sendiri. Insyaallah Allah bukain tuh jalan. Kita stopkan dulu yang haram. Seperti gini, kalau rumah kita lagi bocor, temboknya lubang, angin kencang masuk. Apa yang kita lakukan teman-teman sekalian? Ambil selimut agar tidak kedinginan atau tutup lubang supaya anginnya enggak masuk? Hah? Tutup lubang. Ini ada jalan nih. Kira-kira kalau saya bergaul sama fulan, saya bisa terpengaruh. Itu lubang. Jangan bilang, enggak, saya tetap istiqomah dengan penampilan saya, dia juga dengan penampilannya, saya tidak akan terpengaruh. Enggak, itu sama dengan kita pakai selimut saja. Selimutnya bisa ditarik sama dia itu. Mungkin ditarik dengan kasar atau ditarik pelan-pelan sampai nanti tidak pakai selimut. Baju kita pun bisa dibuka sama dia. Tapi kalau ditutup lubangnya, enggak bisa. Tutup. Maaf ya, saya enggak sejalan dengan kamu. Emang begitu tuh the point. Ini masalah keimanan, enggak boleh main-main. Pendapatan sama, apa saja, penawaran proposal, proyek, cari klien kita baru, nasabah lah, macam-macam, apa sajalah istilahnya. Maka saran saya adalah pertemukan dengan ini halal atau haram. Konsultasi sama para ustadz bisa tentunya. Saya lagi tawarkan di sini, saya lagi tawarkan di sini. Bisa saja. Saya tahu ada satu orang murid saya, dia desain grafis ya. Dia sering tawarkan dulunya sebelum Faham ikut pengajian, macam-macam yang ditawarkan kemana-mana gitu. Bahkan ini luar biasa nih ya, kemana-mana desain-desainnya dia mungkin sudah sampai ke diskotik lah, kemana-mana lah ya, perbuatan maksiat. Faham agama ditinggalkan. Ini apa solusinya nih? Siapa yang bisa kita kasih desain grafis nih yang nilainya tinggi? Taubat dulu, tutup dulu temboknya, Allah kasih jalan keluar. Yakin dengan itu sambil berdoa. Subhanallah, ada mungkin kevakuman sebulan dua bulan, setelah itu mulai berpikir, mulai oh terpikir ada perbankan syariah, mungkin bisa kita tawarkan nih. Masuk tuh buat katalog-katalognya, brosur-brosurnya, buat ini buat itu. Ternyata satu dibuka, terbuka yang lainnya tuh. Belum ada sekarang hotel syariah, belum ada ini, ada itu, kemudian belum pesantren-pesantren yang sampai sudah kesulitan. Saya kedatangan juga dua orang pengusaha muda, masya Allah. Sekarang saya isi pengajian di pabriknya, pabrik pembuatan karpet gitu. Kalau saya bahasakan karpet yang Anda sedang dudukin nih, pemiliknya ini, pabriknya datang kepada saya, duduk kepada saya, Ustaz. Yang satu dulu pernah kerja di bank, berhenti, yang satu pernah apa gitu, saya tidak ingat. Tapi masya Allah, mereka sepakat keluar, coba bisnis, kembangin bisnis karpet. Kadang-kadang kalau saya sama saya, Ustaz, ini penawaran karpet ini banyak nih, hotel bintang 5 lah, apalah diskotik lah, banyak macam-macam ini penawaran karpet. Mewah-mewah, pendapatannya besar. Jangan akhi, saudaraku, jangan buka pintu haram. Allah mudahin. Coba masjid, coba ada yang lain, nanti Allah bukain tuh. Sekarang, sampai sekarang dia bahasakan sama saya, alhamdulillah Ustaz, saya buka masjid saja, sampai sekarang antri, saya susah layanin, sampai buka dua tempat pabrik. Sudah susah saya layanin, gara-gara saya tahan dari itu hari Ustaz larang, saya tahan, saya gak mau, sekarang Allah bukain, saya keselepotan sendiri. Proyek untuk nyiapin karpetnya masjid saja sudah kadang-kadang antri 2 bulan, 3 bulan baru dikasih. meninggalkan sesuatu, tutup dulu pintu yang haram itu, nanti Allah alirkan tuh, gitu kan? Jangan anginnya dibiarin cuma pakai selimut tadi, nggak bisa. Allahu a'lam. Pada hari Ahad yang lalu kami melihat ada parade tauhid dengan turun ke jalan-jalan diikuti oleh laki-laki dan perempuan. Apa hukum syari atas parade atau konvoi seperti ini yang menyebabkan kemacetan? Kalau tidak ada unsur politik, ini saya sudah sering ditanya sebelum terjadi malah, tidak ada unsur politik, tidak ada maslahat pribadi, murni memperlihatkan kekuatan muslimin, tidak apa-apa. Pendapat saya pribadi nggak apa-apa, nggak masalah itu. Tapi kalau ada unsur politik, ada unsur maslahat pribadi, jangan. Gitu kan? Seperti orang memang demo karena parpol tertentu, itu lain. Tapi kalau memang murni memperlihatkan kekuatan muslimin, di saat sekarang ini memang, kalau saya melihat pribadi, ada keprihatinan terhadap pemerintahan kita, gitu kan? Keprihatinan terhadap negara ini. Banyaknya penyimpangan-penyimpangan, banyaknya pelanggaran agama, dan umat Islam ini seperti dilihat sebelah mata. Jadi umat Islam, ada yang marah-marah pun, dianggap biasa. Karena nggak ada yang menguasai media. Ngoceh-ngoceh di luar sana, seperti orang, ini orang lagi main bola di lapangan bola, orang Islam ini teriak dari lapangan luar, oi, nggak ada gunanya, biar habis suaranya nggak didengar. Nah ternyata dengan menunjukkan kekuatan muslimin, tidak ada masalah politik, kita ini sebenarnya kuat loh masanya, cuma kita belum berbicara misal, itu lain. Allahu a'lam, saya tidak melihat ada masalah di situ, kecuali saya bilang tadi ada hal-hal yang buruk gitu. Kalau masalah kemacetan ya mungkin saja bisa, tapi kan minta izin sama pemerintah. Dan ini bukan untuk setiap demo ya, saya tidak mendukung demo-demo. Kalau demo-demo yang sampai merusak, membakar, itu semua tidak ada. Sama sekali tidak saya dukung. Tapi yang khusus masalah parade menunjukkan kekuatan Islam, parade tauhid, artinya sekarang ini lagi menginternasional, ya, gitu. Orang-orang memberikan isyarat dengan tauhid, Allah satu, gitu kan? Seperti itulah. Jadi itu lagi di demo, lagi dikampanyekan lah istilahnya. Tidak membawa nama organisasi, nama apa, tidak ada, lintas semua itu. Maka Allah alam, saya lihat kalau tidak ada masalah pribadi, insya Allah tidak apa-apa gitu ya. Apakah mengusap muka setelah sholat ada contohnya dari sahabat atau tidak dilarang Rasul? Tidak pernah ada contohnya. Jadi ibadah itu sifatnya tauqifiyah namanya. Tauqifiyah itu berhenti sampai ada dalil yang membolehkan, itu ibadah. Kita enggak boleh lakukan satu ibadah sampai ada dalil yang mengatakan kerjakanlah. Beda dengan muamalah. Muamalah itu seperti perilaku kita sehari-hari lah ya. Boleh kita kerjakan sampai ada larangan. Kita mau cocok tanam buah apa saja, boleh. Muamalah itu, gitu kan? Sampai memang ada larangan. Oh, tapi pohon ini enggak boleh ya. Pohon yang bisa menghasilkan ganja misalnya enggak boleh. Yang lain berarti boleh. Tapi kalau ibadah, sholat, puasa, apa saja ibadah kepada Allah, itu enggak boleh kecuali harus ada dalil dulu baru dikerjakan. Namanya tauqifiyah. Yang saya tahu tidak pernah ada disebutkan dalam hadis Nabi, dalam sifat sholatnya Nabi SAW, habis sholat beliau mengusap wajah. Itu tidak pernah ada. Sama halnya juga dengan membalikkan telapak tangan ke kanan dan ke kiri. Apakah menambah kata Sayyidina ketika bersalawat hal yang baik dan diperbolehkan? Ini kalau di dalam lafadz khusus yang diajarkan Nabi SAW, maka tidak digunakan Sayyidina. Seperti misalnya salawat pada saat lagi sholat tahiyat, memang lafadz hadisnya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin, begitu. Banyak orang-orang Indonesia, orang-orang kita di ASEAN secara umum ya, kita merasa tidak menghormati orang tua kalau panggil namanya, gitu kan? Itu tradisi kita, positif saja. Tetapi tidak boleh kita pukul rata, ini berarti harus seperti itu. Karena di zaman Nabi SAW pada saat wahyu turun, kita dianjurkan untuk mengikuti apa yang sudah diajarkan. Kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati seorang hamba yang mengucapkan seperti apa yang saya sampaikan. Hadis sahih itu, gitu kan? Jadi memang Nabi SAW ajarkan salawatnya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, ya begitulah salawatnya. Itu tidak mengurangi kadar Nabi SAW sama sekali, gitu kan? Kalau di luar lafad-lafad khusus yang Nabi sudah tunjuk, misal kita hanya sekedar lagi menyebutkan nama Nabi Muhammad SAW, kalau kita mengatakan Sayyidina Muhammad, Tuan kami Muhammad, tidak ada hubungannya sama baca salawat, sholat yang sudah ada lafadnya ya, itu masih dibolehkan oleh para ulama, masih dibolehkan. Tetapi perlu kita tahu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih suka kalau dipanggil nabi dan rasul. Lebih suka. Makanya kita temukan hadis-hadis qala Rasulullah, qala an-nabiyyu. Enggak pernah ada kan qala sayyidina? Pernah? Enggak pernah sayyidina. Karena nabi itu dan rasul lebih tinggi daripada sayyid. Sayyid cuma tuan. Semua orang bisa diberikan julukan tuan, tapi tidak semua orang julukan nabi dan rasul. Gunakan kata nabi dan rasul. Kata Nabi SAW, jangan kalian puji-puji saya melampaui batas seperti Nasara memuji Isa, tapi katakanlah saya hamba Allah dan Rasulnya, Abdullahi wa Rasuluh. Itu lebih baik. Maka kita lebih baik mengatakan Nabiyuna, Rasuluna, itu lebih baik, lebih tepat. Bagaimana caranya sabar menahan kebiasaan buruk, yang mana kebiasaan itu dapat menjerumuskan ke neraka. Jadi kalau Anda mau ninggalkan sebuah perbuatan salah, saran saya mencari tahu ancaman Allah di dosa itu. Ada seseorang terbiasa bohong. Gimana caranya supaya saya tinggalkan bohong? Maka yang paling efektif mengalahkan semua pembicara di depan mata kita yang akan menasihati, walaupun dia seorang raja atau presiden atau orang tua kita, adalah mencari tahu ancaman Allah di dosa itu. Karena wahyu itu menyentuh hati. Oh, orang dusta ini diapain nih? Nanti lidahnya dipotong, dikasih timah panas. Siksaannya apa tuh? Di alam barzah dan di neraka. Orang riba diapain? Orang zina diapain? Durhaka sama orang tua diapain? Saya sarankan teman-teman ikutin. Ada ceramah saya 100 lebih itu dosa besar di YouTube. Dosa besar. Setiap dosa kita bahas sekitar sejam, dua jam. Panjang lebar dijelaskan, gitu kan? Maka cari tahu di situ dengan dalil-dalilnya diapakan, diapakan, diapakan, hukumannya apa? Kita akan tinggalkan tuh. Sama bapak-bapak dan ibu sekalian, kalau mau rajin ibadah cari tahu janjinya Allah di ibadah itu. Kalau bapak ibu mau rajin sholat malam, sebelum tidur cari tahu apa janji Allah di sholat malam tuh. Oh, ternyata kalau tertinggal sepertiga malam Allah turun ke langit bumi, Allah menerima hajat orang-orang yang punya hajat, Allah tolong orang yang minta tolong, Allah ampuni orang yang minta taubat. Ada sesuatu yang kita dapatkan, cari tahu janjinya Allah. Bahasa ceramahnya itu adalah fadilahnya. Setiap mau ibadah cari fadilahnya, kita akan termotivasi. Setiap kita berbuat dosa, baca ancamannya, kita akan tinggalkan dengan izin Allah. Kalau kita sholat berjamaah, setelah imam bangkit dari rukuk membaca sami Allahu liman hamidah, apa kita sebagai makmum tepat membaca juga atau langsung Rabbana walakal hamd? Pendapat yang dipegang ini khilaf diantara ulama ya, tapi yang disampaikan oleh Syekh Jibrin rahimahullah, salah satu ulama yang fokus memang menulis buku tentang secara rinci sifat sholatnya Nabi itu, beliau mengatakan khusus kalau sholat berjamaah dan imam sudah mengatakan sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar siapapun yang memujinya, maka makmumnya langsung membaca Rabbana walakal hamd. Ini disebutkan dalam riwayat Bukhari bahwasanya kalau Nabi SAW mengatakan sami Allah liman hamidah, maka para sahabat langsung mengatakan Rabbana walakal hamd, tidak mengatakan lagi sami Allah liman hamidah, khusus itu saja. Tapi takbirnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu semua tetap dibaca oleh makmum. Wanita yang pulang dari safar, apa tetap disunnahkan sholat sunnah di masjid dekat rumah atau di rumahnya? Tentu di rumah, tetap lebih afdal di rumah. Tapi kalau dia khawatir, kelupa, ada seperti sekarang alhamdulillah ya, di bandara musholla banyak, tempat wudunya laki-laki sama perempuan dipisahin. Kalau mau menjalankan sunnah sholat ini, karena memang disunnahkan setiap datang dari safar, langsung sholat dua rakaat sebelum ke rumah. Jadi kan sebelum ke rumah. Kalau ditermudahkan alhamdulillah. Kalau lupa atau wanita tak khawatir fitnah, boleh di rumahnya, kata sebagian ulama. Gitu kan? Tapi kalau dia mau lebih baik, tentu dia cari tempat sholatnya terdekat. Alhamdulillah saya bilang tadi kita sangat mudah ya, di terminal, di stasiun, di bandara, banyak sekali musola tersiapkan gitu. Adakah batasan apa ini? Berapa ayat dalam Al-Qur'an dengan huruf ain? Maksudnya apa, Ustaz? Oh, ada batasan beberapa ayat dalam Al-Qur'an dengan huruf ain. Maksudnya apa, Ustaz? Huruf ain itu biasanya untuk berhenti, biasanya untuk berhenti. Ada sod, ada ain, ada apa lagi ya? Ada beberapa huruf-huruf itu. Mungkin ya. ya, jim, qaf. Perintah sujud maksudnya memperbanyak sujud atau melamakan sujud dengan banyak berdoa. Tentu memperbanyak sujud, memperbanyak, sebab sujud kan macam-macam. Kalau lagi sholat kita sujud perlama, ya masuk di situ. Kalau kita lagi terima berita gembira ada sujud, syukur. Nabi SAW dikatakan dalam hadis Bukhari, begitu menerima berita gembira beliau langsung hadap kiblat, langsung sujud. Dan ini tidak harus wudu, tidak harus suci. Sujud syukur itu boleh dalam kondisi tidak suci. Dengar ayat tilawah itu juga tidak harus suci. Boleh langsung sujud. Wanita haid boleh sujud tilawah. Kalau dia dengar, berarti di sini bukan hanya sekedar memperlama. Lama adalah melengkapinya, melengkapkan sujud, tapi memperbanyak di sini adalah berarti kata siapa ada kesempatan dilakukan. Bolehkah kita membuat daftar doa penting untuk kita baca di waktu-waktu yang mustajab, dan kapan sajakah waktu-waktu mustajab itu? Boleh saja. Boleh tentu. Kita doakan kita bisa sampaikan hajat kita. Kalau waktu mustajab cukup banyak, pertama sepertiga malam, yang kedua pada saat hujan. Sepertiga malam ini 2 jam sebelum subuh ya. Sesuai dengan hadis Bukhari tadi sudah saya jelaskan. Pada saat hujan lagi turun, kata Nabi SAW di dalam hadis Bukhari, pada saat hujan turun di Madinah, berdoalah karena rahmat Tuhan kalian sedang turun. Musafir, kata Nabi SAW, orang yang jarang ditolak doanya adalah musafir, ditambah lagi yang keempat adalah orang yang puasa, orang yang sedang puasa. Ini digabung oleh Nabi SAW. Kemudian juga antara azan dan iqamah, itu juga termasuk diijabah doa, mustajab doa. Kemudian pada saat perang lagi berkecamuk di kancah peperangan, itu juga doa. Orang yang terzalimi, itu juga doa, gitu kan. Dan Allahu a'lam ada yang memasukkan Masy'aril Haram. Masy'aril Haram ini pada saat orang sedang haji ya, Mina, Arafah, Muzdalifah, ada sebagian yang memasukkan itu. Untuk lebih jelasnya saya sarankan bapak atau ibu yang bertanya ini buka di web saya di www.khalidbasalamu.com, ketik judulnya Dahsyatnya Doa. Dengarkan 2 jam saya ceramah di situ, dan itu di akhirnya saya sebutkan waktu-waktu mustajab doa, gitu kan? Dan jenis-jenis doa pilihan. Ada beberapa yang saya sebutkan di situ. So, saya pernah mendengar hadis bahwa Rasulullah SAW melarang untuk mengenakan baju merah. Baju merah yang bagaimanakah yang dilarang? Ini karena saya lagi pakai baju merah pun. Jadi yang dimaksud itu adalah baju menyolok. Nabi SAW tidak melarang baju merah secara khusus. Baju merah yang nyolok, ya, nyolok itu dalam arti kata bisa dia langsung menarik perhatian seseorang yang membuat memang orang langsung menilai negatif, gitu kan? Atau malah kalau perempuan bisa mengundang syahwat, gitu kan? Jadi itu yang dimaksud merah yang dilarang. Karena Nabi SAW menggunakan baju merah. Dalam hadis Bukhari, Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu berkata, saya pernah lewat di depan rumah Nabi SAW, saya temukan bulan purnama. Saya lagi menyaksikan bulan purnama di depan rumah Nabi SAW suatu malam. Lalu kemudian saya melihat bulan itu sangat indah. Lagi saking indahnya saya tidak ingin mengalihkan pandangan mata saya. Tiba-tiba suara pintu rumah Nabi SAW kedengar. Dia dibuka. Lalu saya lihat Nabi SAW keluar, baru selesai mandi menyisir rambutnya dengan rapi ke belakang dan menggunakan jubah berwarna merah. Hadisnya begitu, hadis Bukhari. Maka saya melihat ke arah Nabi SAW, saya menemukan Nabi SAW lebih indah daripada bulan itu. Jadi ada riwayat yang mengatakan Nabi SAW menggunakan baju merah dan ada garis hitamnya. Tapi yang Allah alam yang saya tahu di sini adalah baju merah yang menyolok. Menyolok. Kapan sambungan Sirah Nabawi di-upload lagi? Nah ini ada nih, Mas Diarto tanya. Yang keberapa antum sudah naikin nih? Tadi sudah. Itu berarti sudah naik. Insya Allah yang terakhir perang Khandak. Yang terakhir perang Khandak. Mohon dibuat format file audionya Ustaz, lalu download di YouTube filenya besar. Saya rasa sudah dikecilin ya. Jadi kalau yang sekarang itu antum kalau download di web ya, mungkin lebih baik di web kali ya daripada YouTube. Ya Mas Tirto. Ya nanti akan ada MP3, ada audio saja. Tapi untuk saya temukan ada beberapa jemaah saya di HP-nya itu malah penuh ceramah saya di download, karena juga filenya sudah dikecilin ya kalau di web itu. Jadi kajian kitab-kitab besar pun kayak Minhajul Muslim ini, kajian Bulughul Maram, Sirah Nabawiyah yang setiap materi 2 jam, 3 jam kita bahas, itu semuanya sudah dikecilin filenya sehingga bisa di-download di HP, tidak terlalu berat insya Allah. Audio juga sudah kita naikkan dan insya Allah nanti bisa hubungin Mas Diarto nanti bagaimana kelanjutan itu, dan itu sudah ada insya Allah. Alhamdulillah sudah selesai, mudah-mudahan Allah berkahi majlis kita ini, dan tentu saja kita berharap kepada Allah yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, yang maha pengasih lagi maha penyayang, untuk mengampuni semua, menggantikan semua dosa-dosa kita menjadi pahala, seluruh amal-amal kita yang sudah kita lakukan dan yang belum kita lakukan diterima olehnya, dan juga orang yang belum dapat hidayah diberikan petunjuk, orang yang sudah dapat hidayah dimudahkan untuk mengamalkan ilmunya, dan seluruh muslimin dimanapun mereka berada, di Palestina, di Syria, di Yaman, di Myanmar, di Irak, diberikan kekuatan dan kemenangan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan dimuliakan Islam di tangan mereka, dan Allah partisipasikan kita bersama mereka, baik dengan doa kita seperti ini, jasad kita, dan juga dengan harta kita. Dan semoga Allah SWT dengan kemahamurahannya menyatukan kita di surga Firdausnya tanpa hisab, sebagaimana Allah satukan kita di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu lakukan, hadir di majelis ilmu begini, dijadikan juga, ditambahkan di timbangan amal yang soleh pada hari kiamat nanti. Mungkin begitu, kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.